الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Ketahuilah kamu Ketahuilah kamu Hei segel mana? Ketahuilah kamu Hei sekalian saudara-saudara Yang melihat risalah ini Kena, dia munggu piyak ni Kalau orang tak melihat risalah ini, dia nak kitab ke piyak kitab tu kena dah lah. Hei sekalian saudara-saudara yang melihat risalah ini. Kita semua ni lah duk tengok kitab dia ni. Ketahuilah bahwasanya, tak rojak lah. Kita kesemua. Kemudian daripada baligh itu. Lepas daripada baligh dah tu. Sehingga dinamakan kita. Orang-orang yang tengah tubuh. Aha, dia. Kemudian daripada balik. Sehingga jadi sampai kepada masa. Yang dinamakan kita tu. Orang-orang yang tengah tubuh. Apa orang yang tengah tubuh? Gapak? Tengah tubuh. Ada sekerat ya, kepala ada, ada sampai pusat gitu. Tengah tubuh tu ke apa? Kalah basal-basal, kalah macam kalah lah. Lepas ada balik. Balik tu tak ada yang di tengah tubuh mana lagi. Lepas ada 15 tu tak tengah mana lagi. Ya gini belah, je belah nak tengah tubuh. Tengah tubuh ni orang panggil orang mana? Tengah-tengah tubuh malah eh? Dewasa, remaja. Lagi kata dah. Dok jadi dewasa, dok remaja, dok besar dah. Besar dah. Kita lah ni. Oh, ada remaja, ada tua. Macam-macam lah. Sehingga dinamakan kita, siapa kalau orang panggil orang warung dah, warung. Dah apa warung dah. Dok tengah tubuh. Siapa panggil warung dah lah. tu. Maka, maka di sinilah, musanya kata. Di sinilah pada masa inilah ketakutan yang amat-amat besarnya. Sini. Masa ni. Ketakutan yang amat besar. Yang sangat bahaya. Sangat takut. Sangat-sangat bahaya tukar ni. Cuang ni hok bahaya su. Tukar 15, 17, 18. Ha, tu. Contoh 17, 18. Ha, tu. Masa tu bahaya kali sekali. Tukar tu. Yang seolah-olahnya saraja seolah-olahnya seakan-akan masa tu tu seolah-olah seperti perkara yang bulat supo perkara yang bulat dah supo bola misalnya apa lagi hak bulat-bulat katolah tu supo bulat dah patu kok warnanya cuba tengok seperti perkara bulat dah cuang ni. Kok mana kata sepong benda bulat? Oh, berguling ia mengikut tempat yang serendah dan yang rendah. Berguling, berpusing ia, ia perkara yang bulat tu mengikut tempat yang serendah. Serendah ni apa? Yang rendah dia juga. Dan yang rendah. Tu tempat rendah. Atas tafsir lah tu. Tempat yang rendah. Apa makna dia sini? Berguling mengikut tempat rendah. Ya kinayah daripada mudah mengikut dan terpengaruh dengan suasana. Tu betul-betul mengikut tempat tu tulis itu. Mengikut tempat yakni? Yakni mudah mengikut dan terpengaruh dengan suasana yang tidak baik. Mudah mengikut dan terpengaruh dengan suasana yang tidak baik. Dan mudah jatuh ke dalam kebinasaan hidup. Dan mudah jatuh ke dalam kebinasaan hidup. Tu cuan ni, umur ni bahaya ni. Ya ikut herat cuan ni. Ya asal nak terah berlaku. Tu. Temu tu asal nak terah. Temu ni asal nak cuba. Hak tu bahaya. Ya panggil super benda bulat nak berguling mengikut tempat dah. Kenapa tempat renah yang pakai tok peru lagi. Kenapa tempat renah sikit yang peru lagi cepat. Asal ke tempat renah. Tempat tinggi tak naik. Tempat renah tu turun udah. Kerung. Macam ni. Kita lalu belakang dah. Kes itu tengah ada lagi lah masa tu. Tengah tu lalu mari dah. Tahu dah tempat tu si mana. Ikut Allah macam tu. Ikut Allah. Ya. Nyanyo. Allah, mula-mula Allah kok isak. Kok sih mula ayat besar dah tak sih. Allah isak. Allah sikit ya. Tak sih. Lembok. Yang tek tok tek sangat jadi. Gi akhirnya. Gi sekali. Tu sekolah dah rokok. Ada lagi naik tarah lagi. Ada kelas satu ada naik kelas dua. Kelas dua. Ada hok duk samcan sok mo tak apalah duk kelas 1 je. Tak apa lagi hengolah hok pun samcan tu. Hok pun tu naik kelas sok mo tu hok susah. Tu pok duk hok duk kelas tular tak apa duk rokok sok mo tak hengol lagi. Ni duk naik sok mo. Kon naik. Tu. Waktu le masa tu bahaya. Dia naik tinggi dah takdir terutuh. Kata tu jatuh mari le masa tu pakai mati. Kalau dia turun lagi, alhamdulillah. Ya ada juga cencok orang tengok waktu tinggi weh. Ha tak sedah turun. Turun tu dengan bawah. Ha sedang tengok tak ada hingga lagi. Hok tak ada nak turun tu jatuh masa tu tu. Pakai gi macam tu. Hok tu dah. Sebab tu bahaya senang pesan kita ni masa ni. Yang seolah-olah kau yang bulat dah tu. Allah, kalau kita ni kait ni dah kait pada kata ketakutan tu sebab apa? Ketakutan yang sangat besar, yang sangat bahaya. Kalau kita tak menggunakan pikiran-pikiran yang sebenar. Pikiran yang sungguh-sungguh. Mana itu? Tak guna fikir yang sungguh-sungguh kok. Siap. Macam ni. Takut sungguh. Takut kalau kita tidak menggunakan pikiran-pikiran yang sebenar dan sungguh-sungguh. Fikir sungguh jadi. Sebab tu ayah tu tolong juga bimbing. Ya tak ada fikir. Ya tolong ayah nak tolong bimbing ya. Guru nak tolong bimbing. Kalau guru, sebab tu satu besar. Dia sendiri, ayah dan guru. Tiga orang. Kalau guru tak sungguh, walaupun ayah sungguh tak ada juga. Walaupun ayah sungguh tapi guru sia-sia tak sungguh tak ada juga. Tapi kalau ayah yang sungguh, guru yang sungguh, ayah sendiri tak sungguh tak ada juga. Tiga orang ni kena pakat sungguh. Barulah jaya ya tu. Dalam kitab pun tak dimuntahkan ni. Tiga orang ni cara besar. Tu. Habis. Tidak mengguna fikir sebenar-benar. Ni kita duduk lah ni. Bukan guna fikir sebenar-benar sungguh-sungguh ni. Nyedut, turut nging, ikut sik. Turut suasana. Tak boleh. Kira malah. Ni sini pun. So, ketakutan yang sangat besar. Agak mesti pun. Dan tidak berkawan. Dan tidak berkawan-kawan. Atau mana? Atau pada tidak berguna. Atau pada tidak mengguna. Jadi ketakutan yang sangat besar juga. Kalau kita tidak berkawan-berkawan. Dengan kawan-kawan yang baik. Jadi juga. Takut juga cun ni. Cun white room ni. Cun duduk ni belah-belah sel ni. Cun ni. Masa ni. Dia. Kalau tak berkawan dengan kawan yang baik, siap juga. Kawan masih mana? Kawan yang baik yang hidup dengan han berhadap hati kepada kesenangan di dalam beberapa umur yang lagi akan berpindah dan beralih kepadanya. Kawan-kawan banyak masa. Ini kawan ni kita kena berkawan ni. Kawan yang hidup dengan han, dengan keadaan berhadap hati, tuju hati dan diri kepada kesenangan, kepada cari kesenangan di dalam beberapa umur yang lagi akan berpindah oleh kita ramai-ramai, berpindah dan beralih kepadanya, kepada beberapa umur sana itu. Itu banyak cuk. Setengah cuk tu ada padai kau, kau nak duduk dunia ni dah, aku tak segi mana dah. Ada juga cuk itu dah. Ada juga. Ada lagi satu grup. Aku tu nak pergi hadap pun depan lagi, lama lagi nak jalan lagi ni. Tu saya dengan puak tu. Puak nak hadap nak jalan depan lagi tu. Saya dengan cuk tu. Tak itu. Itu masalah sah. Dalam hikir kata ini lah. La tashab man la, apa dia? La tashab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Itu. Jangan engkau bersahabat akan mereka yang la yulhiduka haluhu, akan mereka yang keduduk ke dia tu tak menekatkan dirimu. Keduduk ke dia tu wakmu tak menekat. Kalau dia duduk dengan dia pun mu tak nak menekat tinggi. Mu sarut sayang tu. La tashab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Dan mereka yang tidak menunjuk akan dikau di atas Allah oleh perkataan dia. Perkataan dia tak buat wimung tu kena tu he. Tak buat wimung tu kau rapat dengan tu he. Tak, yang ni. Ayuh kata saya tu. Kita kena pilih. Nak beli barang, pilih lepas pilih. Pilih lepas pilih. Nak mau let's suit. Nak bini pun pilih lepas pilih. Pilih lepas pilih. Nak mau let's suit. Lepas sore, sore. Lepas sore, sore. Kecek. Hak tu nak pilih. Hak tu tu. Hak pesing. Lalik kali hak tu. Lilih. Hak tu lilih bukan pilih. Lilih kata. Lepas sore, sore. Hak tu tak sihir. Ini pilih. Tapi apabila berkaitan dengan agama, tak pilih. Nak ikut saya. Mek lah. Kodak-kodak. Tak saya. Saya lah juga gitu. Tu. Kena cua ni. Kena usho. Usho. Lepas tu kalau saya sama saya tak terpakai kijau buat lah no. Siap. Mu pun tak pakai kijau. Ku pun tak pakai kijau ke. Pakat-pakat pun pakai kijau lah. Dua-dua redah. Kita dua tak boleh tinggal ni. Baik tak boleh tinggal. Mu kena duduk imolek. Ku pun kena duduk imolek. Molek dah. Jadi sama-sama molek. Tu orang panggil besar dengan molek. Kena duduk molek dah. Ni woi. Tak lagi woi. Kena ngaji dah woi. Yang misalnya. Nampak tak jadi lagi. Dia tak kena duduk molek dah woi. Setahun. Nampak duduk back to law. Dua tahun duduk back to law. Becek woi. Kalau duduk gini ni aku ni. Siap juga woi. Tu. Kena kira tu. Habis. Lagi. Maka dia kata, yang hidup dengan hal keadaan berhadap tuju hati diri hati, tuju berhadap hati, tuju hati dan diri kepada kesenangan, kepada cari kesenangan di dalam beberapa umur yang lagi akan pindah, akan berpindah dan beralih, beralih itu berpindah lah. Beralih, beralih berpindah kepadanya, kepada beberapa umur tu. Sekat tu baca. Kita yang berakal, telah maklum. Kita yang berakal ni, kita semua yang ada akal ni, telah maklum dah. Tahu belakang dah. Tahu semua dah. Tahu lagu mana? Bahawasanya syurga itu ialah tempat yang sudah. Dia kata, tahulah kau. Tahu tak? Tahulah kau dah. Hak lebih-lebih pun dia tahu. Hak tak semayah pun dia tahu. Hak tak puasa pun dia tahu. Hak tak mengaji pun dia tahu. Kata tempat cergah ni tempat yang sudah. Ya gitu. Sudah dek nung. Ya tahu juga. Jauh yang dia Islam. Ya tahu juga tu. Benda ni apa panggil? Benda yang maklum minat dia bidah rurah dah. Tahulah kau dah. Tempat yang sudah. Orang Islam tak makan babi. Ha tu benda tahulah kau dah. Walaupun tuan makan babi pun. Misalnya. Tapi ya tahu kata Islam tak makan babi. Islam mesti semaya wajib. Ha tu tahulah kau dah. Tapi tak semaya pun hak Tuhan dia. Ya. Tapi benda tu tahulah kau dah. Begitu juga ni. Maklumlah kau dah bahawasanya syurga itu ialah tempat yang sudah. Apa tempat yang sudah? Tempat yang terakhir, yang cukup lengkap. Duduk situ. Sudah situ. Akhir situ, cukup situ, lengkap situ dah. Tempat yang sudah, tempat yang akhir dan cukup lengkap situ. Ada belakang sekarang. Situ. Itu sudah lainnya. Dan tempat puja nafsu serba serbi. Haa, itu dia. Ada pada tempat yang sudah. Puja nafsu. Sini bukan tempat puja nafsu. Bukan tempat puja nafsu. Nak puja nafsu, nanti puja sana. Lah, nak buat gapo lah. Ha tu. Tepat lah tu. Ha, lah tulik tu. Lah, sini bukan tepat lah. Ha dok. Ha dok puja nafsu tu. Ha tu nampak dah, tempat puja nafsu. Jadi tempat apa yang kita kata? Tempat puja nafsu ni nak kata ini. Tempat puja nafsu yakni tempat yang mendapat segala yang dituntut. Maknanya gitu. Kena puja apa sangat dok eh. Yakni tempat yang mendapat segala yang dituntut. Walahum fiha faqihatu walahum ma yad'un. Ikut nak gapo tu hawi? Nak apa tu hawi lako dah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Nah, ya hidup dengan selamatlah, sini tempat selamatlah. Tak ada kena kacau apa dah. Nak kacau apa dah. Munduk dunia hari-hari walaupun rumahmu dijaga oleh 10 orang bodyguard sekalipun pun tak selamat lagi rasa hati. Dalam syurga tak ada usik apa dah. Salamun salam qawlam mir rabbir rahim. Salam salam. Ada sorry. Orang dah dah tunggu cerita tu. Pada MK dia tu baru nak ke buat umrah. Awak buat haji. Waktu dia pakai selipar, dia masuk semayal Masjid Haram lah, Masjid Haram ni. Masuk semayal Masjid Haram. Masuk semayal sudah tu, tubik mari selipar yang nak curi dah. Masjid Haram. Ramah tahu tu pergi markah tu pun dah. Kena tok molek selipar nak itu tak leh tu. Kena susuk molek. Kalau tok ikut saya siap lah. Gi. Tu markah kita kata. Masjid Haram ni keliling kelalau penuh macam-macam. Dia tu kena curi selipar tu. Selipar baru pula baru beli marai. Baru sapa Mekah. Lepas tu kena curi. Walau curi sudah ngiling. Gimu pak da'i. Gitu ya pak da'i. Lepas tu duduk ngiling. Ada apa pula ni? Tak sangka-sangka pak da'i. Tak sangka-sangka lah. Apa pula? Masjid Haram ni mencuri juga. Dia kata, Masjid Haram ni nak curi lagi. Tak seko. Duk murih. Duk murih. Tak taruh. Duk murih orang curi. Lepas tu mahu duk lepas ni. Lepas kau pada air. Dan kau. Masjid Haram nak curi juga. Tak. Teruk dah. Teruk dah pada oh. Kerana Masjid Haram nak curi juga lah. Tengok ni. Masjid Haram. Dapat Baitullah. Right. Mereka curi Masjid Haram. Pada yang kata, mu ni bodoh. Dia muka, mu ni bodoh. Bodoh tu. Saat ni, nak bagi tu, kebawa kena kata di pada yang pula. Mu ni bodoh. Tak ada tempat selamat di dunia ni. Tempat selamat. Walaupun Masjid Haram sekalipun. Walaupun ada Kaabah sekalipun. Tak ada tempat selamat di dunia ni. Nak selamat di sana. Berarti kalau kita pergi mana-mana pun kena lehawi ingat tak mau. Tak ada tempat selamat di dunia ni. Walaupun kita masuk selamat dah kena jaga. Masih harap pun kena ingat. Buat pergi juga sekali. Ataupun kalau masa nak sedekah pula, nak beli hok baru. Lagi tetapi tak tempat selamat. Tentang dunia ni. Syurga yang tempat selamat. Sudah dia ini. Ujar nafsu segala-gala. Gitu. Jadi kot tu. Memang itu kena naklik. Dia nak mari lepas kepada eh katanya. Mari lepas murid orang lain tapi lepas di pada eh. Kena siku. Ini bodoh ya. Tamu ni bodoh dah. Tak ada tempat selamat dunia ni. Tempat selamat. Tu. Habis itu. Maka ianya syurga ni lah. Dilikungkan dia akan syurga tu. Dilikung dengan beberapa perkara yang dibenci oleh nafsu. Haa, tu kot tu. Syurga tu dilikung. Hanya semakan dengan hadis. Dilikung akan dia akan syurga tu. Dilikung dengan beberapa perkara yang dibenci. Yang tidak suka oleh nafsu kita. Nafsu masing-masing lah. Yang dibenci oleh nafsu masing-masing. Likung dengan benda yang dibenci oleh nafsu tu. Maksud dilikung tu apa makna? Tu dia betul dilikung tu. Yakni kalau hendak masuk syurga. Yakni kalau hendak masuk syurga. Maka mesti melalui dan mengirjo perkara yang dibenci oleh nafsu. Perkara yang dibenci oleh nafsu. Habis itu. Ya dobek benda baik ni dengan cara roliknya boleh dobek lalu dah. Benda baik, benda hak nafsu tak kena. Itu benda baik. Benda jahat, benda hak nafsu kita suka. Yalah, itu benda jahat. Malaikat beberapa perkara yang diiktisno. Kadang ada benda tu, benda nafsu suka tapi benda baik. Benda baik. Ya ada, tapi tak banyak. Pakai rolik kek do aglabiyah. Dan benda tu, benda hak nafsu kena. Benda hak nafsu suka, yalah dah benda jahat. Tapi ada juga setengah-setengah ya. Tu. Beberapa perkara. Apa nama? Nikah. Nikah tu nafsu kena berlaku tak? Nak berlaku. Lepas tu baik tak? Sunnah. Hak tu tak apa. Hak tu selalu dah hak tu. Dia pun punya nafsu. Hak pun semakan dengan syarat tu. Hak syarat pun sokong. Nafsu pun dia kena dah. Selalu hak tu macam tu. Apalagi banyak kau juga lah. Tinggal badannya lagi apa. Segera buka puasa. Syarat kata, tak boleh ni. Makruh ni. Kau melamatkan buka puasa ni. Cepat-cepat buka puasa. Omolet dah nak lapar. Semakan nafsu dah nak lapar. Jadi semakan nafsu. Jadi boleh pahala. Dah lehan nafsu pun kena dah. Tak banyak perkara ni. Banyak perkara ni. Tapi kebanyakannya benda nafsu tak tukar tu yelah dah. Yelah dah. Hak tu lah hak. Hak dikatakan. Apa nama? Benda baik. Misal-misal. Benda nafsu tak nak kena mana tu. Seperti sembahyang kita kata. Sembahyang tu bukan siapa dia nak tu. Allah dah. Nafsu tu. Berarti nafsu mana? Nafsu amarah tu lah dah. Adapun seorang tu kalau nafsu yang naik tinggi kepada martabat yang tertinggi, nafsu yang mutmainnah kok, ia wasa benda ni tu benda yang senang pula. Wasa benda ni benda yang disukai pula. Bukan benda yang dibenci dah. Hanya ikut tu. Tu. Ciut ni nafsu kita. Nak main. Subuh tu nak keliat tengok. Bangun semua tu. Jadi mari. Tu semaya. Tapi ada sama ada semaya sunat semaya. Wajib. Tapi itu ada juga. Ada juga tu. Kalau wahi semaya budak oh tu yelah agak puja nafsu agak ke panggil. Lagu mana? Dalam hikai dia kata ni lah. Min alamati tiba'il hawa an musara'atu ila nawafilin ta'a wattakasulu apa nama fattakasulu apa nama dia tu bi apa nak wattaka dan malah fi apa dia ya ada hukukil wajibat katanya singgah daripada tanda kata seorang itu turut nafsu juga. Setengah pada tanda kata seorang itu turut nafsu juga ialah segera pada membanyak-banyakkan amalan sunat. Tapi dalam hal tu malah nak menunaikan benda wajib. Hak wajib tak wasa nak buat. Tapi hak sunat selalu dah. Ha tu je, walaupun nampak kebaikan tapi hakikatnya bukan dia dah tu. Hak tu nafsu juga tu. Nafsu juga tu. Sebenarnya sunat tu yang kongkang-kongkang-kongkang. Hak qada dia dulu tak ada apa lagi. Kalau dia sibuk diri dia dengan qada hak, dia luput mari masa duk 15 tak ada maye sabuk. 16 pun tak maye. 17 pun tak semaya. 18 baru nak berjuruh misalnya. Ha masa berjuruh tu kau tahajud pun tak ringan. Duha tak berhenti. Berhenti jugalah. Dia lapar ya. Dia sudah pala lapar. Dia berhenti kat lapar tu. Lepas tu buat wak tapi tak tergitah nak buat benda wajib atas diri dia sikit bau. Tu cerak tu nak kena tipu di setel dah tu. Kalau nak wak, ya kena pergi sekali. Bokeh kena tunai wajib atas tu habis-habis dulu. Barulah kita kena kira hak lain. Ha tu. Ya dah leha balik dengan tipu lagi. Ingat sudahlah dah. Puasa pun yang longgok. Dan umpamanya semaya puasa tu. Tak ada punya nak laka tu senakomi. Tu pun. Ha. Dan umpamanya semaya puasa. Apa tak? Yang ni seperti belajar agama. Ha tak. Tak lebih penting kot lah tu. Seperti belajar agama. Pia tak nak ngaji. Payah. Kau duduk mari. Kita ni bukan nak hasil ilmu gapo sangat, nak hasil kesedaran je. Kita ni. Kalau dia mau nak kena cara semaya tak lagi kita ni. Dia tak oyak cara semaya, cara puasa, cara zakat apa dia mau kita lah. Tapi kita ni nak timu kesedaran ya. Sebagai tanggo ya. Ha tak apa dah deh sebagai wak tanggo. Tu. Puasa dan upamanya. Belajar, penat ngaji weh. Malah. Lagi kau semua. Tapi pahit dia pun akhirnya manis wahya tu. Wahya tu manis. Dan neraka itu, neraka pula saya segar dah. Neraka tu ialah tempat yang di situlah sehabis azab. Tempat yang di situlah sehabis azabnya. Sehabis-habis azab. Bukan habis azab dah. Sehabis azab. Kalau habis azab tu, ai mujur. Habis azab. Sehabis-habis azab. Azab tak habis. Tapi sehabis-habis azab. Tu situ. Sing seko jadi dah. Sing seko. Habis. Habis azab. Sehabis azab. Sup. Sedahsyat-dahsyat azab. Tu sehabis-habis azab. Betul dah. Ini asal Melayu pun dah. Azab tak habis tapi sehabis-habis azab. Azab tak habis tapi sehabis-habis. Sekuat-kuat. Hasilah tu. Dan siksa ataupun azab, sehabis-habis azab dan siksa situ dah. Dunia ni nampak azab dah tapi sana sehabis-habis azab. Kalau kena azab sini. Tu. Waktu dah. Nak azab lagi. Sebab tu ada apa? Ada Yahudi tu tanya kepada siapa? Tanya kepada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semasa Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani tu dia perintah sebagai qadi negeri Mesir, mufti Mesir, qadi qudha bagi negeri Mesir pada masa dia itu. Dilantik sebagai qadi pada masa tu. Dia tu qadi ni ada pangkat dia, ada baju dia, jubah qadi. Ada dengan kuda qadi sendiri. Kuda dia tu. Saya kata lah ni kat kereta lah. Kereta hok pangkat yang masing-masing ada kereta hok tamnai ya dah. Ha tu. Waktu Ibnu Hajar nak sekolah ni satu hari dia masuk dalam kedai lenak, kedai terlenak. Ha, cari ni ya kan dah. Ha, kita bergambar masa dulu. Waktu penuh lah tu Ibnu Hajar tu dia naik kuda. Kebetulan dalam masa tu ada Yahudi, masa tu Yahudi pun ada lagi. Banyak Yahudi Nasrani penuh duk jual duk nego. Lepas tu Yahudi sore tu duk jual minyak. Minyak gas. Duk jual minyak mana ni? Lepas tu orang jual minyak tu lagu mana tengok. Learning ada lagi orang jual minyak dah. Kau duk tunggu. Lepas tu baju hitam, tangan hitam. Tak apa waktu semaya, gimana? Ada lagi orang jual minyak. Lepas tu masa tu ada Yahudi tu jual minyak. Ya susah lah maknanya kina. Kata susah orang tu. Susah. Lepas tu masuk bila Ibnu Hajar mari dengan baju putih, jubah molek tu kan, selalu dah dia masuk. Eh, Syekhul Islam. Aku nak tanya. Nak tanya so. Ada apa? Eh, betulkah Rasul Nabi mung kata dunia ni syurga bagi orang yang kafir dan neraka dan penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnun mukmin wa jannatun kafir ya. Hei, betul dak Nabi Muhammad ayat kata syurga dunia ni penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir? Kena dak? Ibnu Hajar kata, "Ya, betul, sahih." Dia kata, "Pa, ni aku ni kafir. Mana syurga aku? Ni duit tak ada. Mana syurga aku? Pamung tu dapat tak sedap. Mana penjara umum? Mana syurga aku?" Dia kata syurga orang kafir kat. Mana syurga orang aku susah ni? Ibnu Hajar kata, Hei, Beh. Nak royak. Aku ni, saya ni, walaupun nampak senang sekalipun di dunia ni, tapi bila banding dengan syurga yang Tuhan akan beri kepada saya, super good penjara lagi ni. Tapi demo tu, sesusah-susah demo di dunia ni, susah cekap. Tapi bila banding dengan siksa Tuhan nak wih di neraka esok, syurga lagi ni. Syurga lagi tu, keduk tidur orang kafir, duduk tidur bawah ketok, tak ada tempat nak tidur, nak duduk lah. Kau duduk makan nasi saja tak ada lauk. Kadang-kadang makan roti, kadang-kadang tak ada pun nak makan. Syurga yo lagi tu kalau banding dengan azab, sehabis-habis azab dari aku. Tu mahfum ada lagu tu. Hadis tu maksud lagu tu. Bukan kata syurga tak boleh buat. Penjara kita ni, nak zina pun tak boleh. Zina pun tak boleh. Minum arak pun tak boleh, zina pun tak boleh. Kalau itulah syurga boleh zina lah, itu. Syurga pun tak boleh zina. Tapi dia tak zina dah, panggil hok ya dah. Dia nak gapa pun tak pergi. Dia panggil zina dah. Lo ni nak bohong tak boleh, syurga boleh bohong. Bukan makna lagu tu. Maknanya, maknanya, kenapa susah di dunia ni pun bila banding dengan senar di akhirat tu, pegut lagi. Legut pun boleh makan dah. Begut belum nak kek, tapi bila banding dengan nasi di luar tu, Allah. Tu kira mari. Sebab tu. Tu habis. Sehabis-habis azab, weh. Sekso. Tidaklah sesiapa mau dan nak. Oh, tu Allah yang mau dan nak tu. Tak ada siapa-siapa mau. Tak ada siapa-siapa nak. Kepadanya, kepada neraka. Pia nak. Tak ada orang nak. Walaupun dia tu duduk jahat pun, tanya kata, nak ke tak? Tak. Tak si. Mulut tu tak si lah. Malaikat yang buta mata-mata hatinya. Hati orang tu juga. Malaikat buta hati? Masya Allah. Tidak siapa mau dan tidak siapa nak. Malaikat, hok duk nak juga kepada neraka tu biar. Yang buta mata-mata hatinya. Eh, kawan tak ada nak. Nak dah tu. Kawai tak semaya, tapi kawai tak nak cergok, tak nak neraka. Nak dah tu. Oi, kawai tak si neraka, tapi tak si mengaji. Nak dah tu misalnya. Sebab nak tu je reti di perbuatan je dah jali. Menunjuk kata hati. Walaupun mulut je kata tak si, tapi perbuatan je di jali kata menak. Ikut tu. Nampak tu dah. Sebab tu yang kata, siapa mau tak ada siapa nak malaikat, orang yang buta mata pun, iyazubillah min zalik. Buta mata hingga lagi, buta mata hati ni. Nak gagal pun tak boleh dah. Buta mata ada orang piping. Buta mata hati siapa nak ditunjuk. Tak ada payah. Tunggu perhidayat. Hidayat tu hai je lah. Kadang-kadang kita pergi wayak dia tu. Ya nak klik kita pula. Kata klik. Panah-panah mung eh. Cara mung ya di. Kira cara mung ya di. Kau tak nak tupai duit mung ni. Itu. Hai kelubung tekak dah misalnya. Kelubung tek. Bukan nak tupai tu makan nasi puyuk mung ni. Macam-macam. Duk minta duit pok mung ni dah. Dia tengok tu. Lah. Orang tolong cara dia, orang tolong royak sikit-sikit. Dia, dia tak kira kot tu. Dia tak payah kot tu. Kukku ha. Ha, yang pasal tu. Ya wal yazubillah mizal. Allah, ahaulah. Waktu tu hati tu wan yang takuh ni, takuh. Maka ionyo ion neraka ni dilikungkan dia akan neraka tu dilikung dengan berbagai-bagai dan bermacam-macam kesukaan dan kesenoke. Dilikung dengan berbagai-bagai dan bermacam-macam kesukaan dan kesenoke. Saat ni dilikungkan dengan apa benda yang nafsu benci. Hak ni dilikung dengan benda hak nafsu suka pula. Apa makna sini eh? Tulis itu betul dilikungkan dah sikit. Lagi mesti nak nak buat misal juga tu dah. Dilikungkan tu dah yakni kalau kita kerja. Kalau kita kerja perkara-perkara yang disukai nafsu, yang disukai nafsu berarti kita sedang berjalan ke dalam neraka. Ha, tandalah tanda. Sedia. Ha, udara ini masa sedap tidur dah. Ha, tu dia mari dengan panas sikit-sikit dengan tu apa sedap tu. Ha, ni dah. Pia buat batang itu boleh lah. Ha, tempat dekat atas marai tu, tempat tidur laki tu. Ha, tu siap. Sejuk molat dan rosak semua. InsyaAllah. Ha, dia Allah dan siksa. Tidaklah siapa-siapa mau dah mereka yang mati. Ia yang dilikungkan dengan berbagai-bagai dan macam-macam kesukaan dan kesenokan. Kesukaan yang bersetuju oleh nafsu-nafsu masing-masing gitu. Bersetuju, berselorong, bermuafakat oleh nafsu-nafsu masing-masing. No, nafsu pun nak kena benda tu dah. Apa teh eh? Dulu kan masa Allah benda yang dibenci oleh nafsu tu, misal macam mana misal dah. Semaya, puasa dan umpamanya. Tapi benda yang dibenci oleh nafsu, yang yang setuju oleh nafsu ni apa teh? Tidaklah, tidaklah lagi berhajat kepada dibilang di sini. Tidaklah lagi berhajat perlu kepada dibilang di sini. Disebut akan perkara-perkara tu, mana dibilang tu disebutkan perkara. Tak kena duk bilang lah. Tak berhajat kena bilang dah musnah kata. Tapi tak bilang pun royak juga. Berzina, berjudi, penyamung, mencuri, demo tahu belako. Demo, demo, demo. Demo. Demo, demo, demo tahu belako demo. Dimu. Tu. Diamu, dimu, demo. Ha, demo. Demo tahu belako. Demo tahu belako, demo tahu semua. Tahu belako apa mana tahu belako? Tahu belako, tahu semua bahawa perkara itu perkara jahat. Tahu belako. Demo tahu belako tak kena bilai tak apa dah. Tak kena bilai, kena bilai dah benda jahat tu. Berzina, berjudi, penyamung, mencuri itu demo tahu belako. Tahu belako bahawa perkara itu perkara jahat dan kesukaan nafsu. Tak itu, tahu belako, tahu belako. Hak duk buat tu suku lah tapi tahu lah kata benda tu benda tak molek. Berzina tu tak molek. Tapi ha. Berjudi tu tak baik. Ha. Mencuri tu tak molek. Tapi ha. Dia mula boleh nampak benda dah. Ya ada kali yang kedua. Kali yang kedua dah. Ya ada kali yang ketiga. Ya mudah kata anak kerja pun. Khabar-khabar boleh duit. Tak mudah kan. Guna teknik sikit ya. Guna kebijakan hati hawi sikit ya. Ambil-ambil barang orang. Okay. Ha tu tengok tu. Ambil barang orang. Okay. Ha, Allahu akbar. Dia mau tahu lah dah tu. Allah Allah Allah. Habis. Silalah saudara-saudara dan pemuda-pemuda renungkan satu bandingan. Ha nanti nak buat satu bandingan. Silalah. Persilakanlah saudara-saudara dan pemuda-pemuda renungkan, fikirkan, perhatikan satu bandingan hamba yang hamba akan sebut depan ni. Amukkan semua depan ni satu bandingan. Lepas tu perhati bandingan ni. Faham dah? Renungkan satu bandingan. Renung tu sementara, samotara. Samotara, sementara. Sementara nampak sendiri. Fikir tengok bandingan dulu. Sementara, samotara. Gitu-gitu dah. Samotara. Sementara lah asalnya dia. Fikir bandingan ni. Sementara nampak sendiri. Apa nak? Jadi sementara boleh buat bandingan sendiri. Maknanya sementara nampak sendiri. Jadi sementara boleh buat bandingan sendiri. Lalu ni kita tak banding tu banding ni lagi. Ha, perhati bandingan ni dulu. Sementara nak boleh buat bandingan sendiri tu. Ha, ya bahasa dia juga nak perhati bandingan orang lain dulu. Betul bila kita perhati orang, lama-lama kita sendiri pun boleh buat bandingan. Ha, tu maksudnya cara dia ni comel lah. Ha, fikirlah ni sementara nak nampak sendiri tu. Ha, fikir dulu. Tu. Bersabit dengan hal syurga dan neraka inilah. Ha, bersabit kan? Berkait dengan, berkait, bersabit, bersakut paut dengan hal syurga dan neraka ini. Fikir-fikir nanti. Yang nak bayar. Ha, tu. Fikir dulu. Hanya gaduh ngatuk ni. Dah? Maka adalah syurga itu. Syurga tu tu. Dia sebut syurga yang ngatuk. Oh, sebut syurga. Yang ngatuk. Sebut neraka, ngatuk juga. Oh, semua lah ngatuk maknanya. Ikut kalau berkait dengan benda ngaji ni jadi sedia. Saya pun tak boleh lepas pada benda tu. Kata, eh semasa nak ngaji jok dia halus siapa besar. Tak bisa ngatuk. Bahaya ni. Bahaya dah. Ya tu tu. Aku tak bisa ngatuk aku. Duk ngaji orang 20 tahun dah. Tak bisa ngatuk masa duk ngaji. Eh ya ni boleh agak. Seolah-olah kata boleh bahang. Kata bahang boleh. Karena benda tu ya kena tepuh juga sekali sore. Bak henguk tu. Lebih lagi pagi ni lo. Lepas tu kalau pagi tu. Pagi pun kalau tak tidur. Tapi tak tidur juga buat rang. Buat rang untuk. Sebab tu nak ngaji tengah hari ni. Kena buat sit rang sikit. Tenaga kita. Chat back sikit. Bateri kita tu. Sekurang-kurangnya tengah je. Tengok dah. Kalau tak tak tak chat sikit pun. Letih. Bokeh malam ni pula. Letih. Ni dia juga ni 20 minit. Dia juga hangout sikit. Ha, maka dia kata, ha, maka adalah syurga itu seolah satu kebun dunia lah. Ha, ni nak banding eh. Seolah satu kebun dunia, satu kebun di dalam dunia, mana itu? Satu kebun dunia, jadi satu kebun dalam dunia gini. Seolah satu kebun. Ha, kebun ini, ay, bukan spek. Yang sangat amat luah. Kebun yang amat luah. Yang sangat luas. 20 ra kita tak serah tu pun luah dah bagi kita sore. 20 ra, 50 ra. Satu ra, satu ra. Oh, tak masuk gitu. Tu kebun aja, kebun kita. Tengok pandai kalau benar kok. Dah. Tu kebun luah. Dah, ya banding. Dalam itu ada apa? Kebun yang ada di dalamnya, dalam kebun tu beberapa perempuan. Ha, tu dia. Tino aja, dah tu. Oh. Takut takut itu eh, takut moklong-moklong tu eh, takut tok eh. Tino juga tok-tok. Ai, perempuan ni bukan orang tua-tua ni. Perempuan yang sehabis-habis cantik. Sehabis-habis cantik. Dan comel. Kata cantik. Sebibi cantik dan comel. Cantik dan comel. Dan lawa. Dan singgok. Apa nama? Singgok apa? Segok ha. Dia kena panggil segok dah. Segok. Enak? Comelote. Gitu-gitu. Comelote. Lawa. Lawa. Enak? Lawa. Gak apa-apa? Kau ni lawa koko. Lawa koko. Oh pula. Ada bau-bau sedengar ni, bau sedengar. Lawa koko. Yo yo yo semakan comel lote tu dah. Ya Allah. Ayolah hot tu lah. Comel comelote. Ha, tino saja. Jangok-jangok sore-sore. Jangok-jangok. Allah, oh, jangan gimana. Ya tu muka meme Cina, muka meme Jepun, muka meme Korea. Macam-macam lah. Ah, ada meme Mesir. Ada meme dengan Sudan. Hok yang ngok tu lah. Kita pakai budu belakang tu. Ada hok yang ngok. Meme la. Siala. Yang ngok kok. Perma. Ha, tu tino tu. Ayo ada hok yang ngok wey. Sahabi bi cantik dan comel. Dok buat gapo buat tu? Dok menyedung kena. Ada. Dok menanti-menanti mereka itu. Dok menunggu, dok menanti, dok panggil. Dok menanti-menanti akan mereka itu. Mereka itu apa dia? Mereka itu dok ha, menanti-menanti mereka itu. Mereka itu beberapa perempuan tu menanti akan berkahwin dengan mereka-mereka yang masuk ke dalamnya dalam kebun dan itu. Duk tunggu siap dah. Hak nu cede siap dah. Cede bilik, hak nu buat bilik siap dah. Hak ni buat tempat siap dah. Bayar mai duduk di sini. Dan ni apa siap dah. Belanja tak kena apa lagi. Ha tu ni siap dah ni. Ingat tu email tu gapo siap lah dah. Sore-sore ada belako pergi tu email pergi saksi. Ni mai kau ni. Kau ni. Hak nu buat ni. Kau ni. Ni mari pakak akak siap. Mari sudah. Tak kena apa lagi akak ya. Tu email dah siap. Tengok saja. Pakak dia bubuk nak cari. Nak panggil. Duduk nanti. Orang nak akan mereka berkahwin dengan mereka itu yang masuk dalamnya. Oh, pada wapo lagi. Kita lihat luar. Ada wapo lagi. Kena lari juga. Tu. Orang yang takut tino, takut tak takut pun dah sampai ke waktu ni, dia masuk. Ni. Sebab apa? Benda ni dibetul oleh syarat dah. Dia tahu kata masuk ni, ni tak salah dengan syarat dah. Beh, dia kata, tak apa. Amor yang kelima tak apa. Boleh hak tu cerah hak tu. Boleh amor sekali ya cerah. Lepas tu ni hak lama tak apa lah. Haa, kau sedap. Cerah dulu. Lepas tu boleh amor sudah pak, sudah kak. Ha. Cerah pula sehari. Mek sehari dia pun tak apa. Haa, jadi tiap-tiap orang tu sanggup rela belakang untuk cerahkan diri. Untuk ambil orang lain pula mengganti. Oh, jadi kot tu, kos dah. Kos dah. Seolah kata, yang ada dalam tu, tu 100 orang, tu kita berlakon. Seolah kata, sebab apa? Sebab mereka naik rela diri berlakon, dah untuk nak ui kita. Lu nanti. Nah, kot tu. Lepas kita buat apa luar ni? Ha, buat apa luar ni? Ngangor lah, mula lu, ngangor lu. Lepas tu masuk lah. Ha, masuk dalam tu. Habis itu, menanti mereka akan berkahwin dengan mereka itu yang masuk ke dalamnya. Lepas tu masuk ada tino saja ke? Okay? Ah, bukan tino saja lah. Mau ke main tino tu ya? Dah. Hotline pun belana lagi ya. Eh? Dan ada lagi disediakan bagi yang masuk itu beberapa kesukaan yang lain. Ada lagi disediakan, dicadangkan, disiapkan bagi yang masuk tu. Bagi orang yang masuk tu, disedia akan beberapa kesukaan. Kesedapan, kesernakan. Yang lain lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Apa tak nak? Baik nak apa baik? Dah cukup. Ada cukup. Nak apa? Nak makan apa? Dek wak. Dek wak. Kakak dah belakang dah. Barang dah cukup dah. Kalau baik nak makan bubur, pergi motor. Motor dah siap dah. Amor, kita pergi sekali. Ni mana nak siap dah. Kalau baik nak makan lauk sini, wak sedap baik. Kalau waktu segala-gala, segala-gala. Waktu makan ya baru tu. Rasa lengoh-lengoh ke? Ha, kita pergi situ, situ tempat pecah urang. Ha, tu misalnya. Nak gapo lagi? Nak apa? Ada segala-gala. Tu bila tu sikit je baru tu. Tapi ning-ning yang tak kuasa dibilang-bilang. Kesukaan yang tak kuasa dibilang-bilang. Banyak sangat maknanya tak habis dibilang. Tak kuasa dibilangkan. Tak kuasa dibilang-bilang. Nak bila tak habis. Lepas tu nak masuklah kita pun. Jalan-jalan-jalan nak hadap masuklah kebun tu. Khabar-khabar. Maka tiba-tiba melikung oleh ampunya kuasa di situ dengan pagar-pagar dan tali-tali. Wah, pulak dah. Tiba-tiba dalam keadaan penuh seronok dan dalam keadaan penuh keseronokan dalam kebun tu, maka tiba-tiba melikung oleh ampunya kuasa di situ. Betullah, yang punya kuasa di situ ni tok menai situ ke misalnya. Orang yang ada kuasa lah. Orang yang ada pangkat dan jawatan besar tinggi di situ masa tu. Ha, mempunyai kuasa di situ melikung dengan pagar-pagar. Oi, cekak dia. Tok nembe kau bawa pagar. Botali bokawak. Pagar-pagar dan tali-tali. Kawak-kawak katanya. Duk kelikung kebong tu. Tu dia. Lepas tu nak masuk boleh tak? Masuk kita tengok di pagar tu. Eh, tali ni dia. Kawak tu yo. Kawak besar mana kawak? Mudah-mudah. Kalau tengok. Lewat pagar kayu, ya. Buat benda kita. Tak ada kata tinggi mana ni pagar ni. Musanya kata, pagar ni dah. Pagar yang kuasa berlaku. Pemuda-pemuda dan yang tua-tua. Redah dan muruh. Apa? Temuh. Akannya, akan pagar tu. Boleh, boleh redah-redah apa? Redah ni kita kata apa? Nak. Nak apa nak kata? Redah-redah. Redah ni kita kata. Buka lah. Buka. Buka jalan tu. Merintis. Merintis. Nak kata lagi basah sikit. Ha, redah. Buka. Jadi. Jek. Jek. Jadi aloh. Kayu kodan ni ya. Pada kusore ya. Pada kaki ya. Pakai sepak ya. Tak ada kata kuat mana ni. Kawat ni lah. Ya tak ada itu mana lagi. Pandai ambil kayu. Boleh pergi berat. Kuasa kalau kira. Pada wakpa lagi dah kuasa gitu. Eh? Sehingga boleh masuk terus ke dalamnya. Ke dalam kebun tu. Boleh masuk terus. Ha, nak tanya. Maka adalah han ini. Tetaplah tidak ada sama sekali. Mereka-mereka yang tak suka redah dan temuruh. Temuh penyekat-penyekat. Bukan penyakit-penyakit. Bukan penyakit tu. Penyekat-penyekat. Penyekat-penyekat. Pagar-pagar tu lah. Malaikat. Jadi tetaplah tidak ada sama sekali mereka yang tak suka nak masuk tu. Nak jet pagar-pagar tu. Tak suka. Tak ada, tak ada. Macam mana kata tak ada? Tidak ada. Tak ada, ada. Semua akan masuk. Akan masuk juga. Alah, badan ni. Yang kata, poh, pagar tinggi tu lompat naik boleh. Ni hok badan ni. Badan ni, ya biasa. Ya. Ni isyarat ni, kinayah belakang ni. Kewajipan hok tu yang mari sekat tu. Ya. Bukan kata tak kuasa nak buat. Kuasa belakang kalau semaya bosok. Kuasa kalau nak buat sungguh kau. Tak itu. Kuasa belakang. Nampak pagar-pagar gitu pun. Tapi kalau kira orang ni kuasa. Ni musuh nak buat bandingnya. Kalau kita fikir tu. Kita nampak lah bandingnya dia ni. Ha, ingat bandingnya ni. Buat ngajar kampung pula bandingnya ni. Ha, tu je nampak je rakyat kampung ni. Oh, sengerti ya. Ha, dah. Tak suka dah. Ha. Malaikat. Kalau tak si masuk juga ke, orang-orang yang buta-buta lah. Hak tu nak masuk tak boleh gagal, yang nampak tak boleh. Ah, nak masuk apa ni eh? Buta, pok buta tu tak boleh masuk. Buta mata-mata. Atau umpamanya umpama buta. Apa lagi umpama buta? Putu kaki tangi. Pok putu kaki, kudung kaki. Lepas tu juga je lah juga tu. Malaikat pok tu yang tak boleh masuk. Tetaplah tidak ada sama sekali orang yang tak sesuka redah masuk di penyekat-penyekat tu. Tak seredah pagar-pagar tu. Malaikat, kalau nak ada ke, orang-orang yang buta-buta atau umpamanya je lah. Tu je lah orang tak masuk. Allah Akbar. Syurga ni pun buta-buta lah tak semasuk. Ni, orang bandingnya ni buta mata. Tapi bandingnya masih syurga semua buta hati. Perhati olehmu, perhati olehmu, perhati olehmu. Perhati, perhati, perhati. Tu tengok. Masya Allah. Pada syurga bidadari banyak mana? Bidadari banyak mana? Bukan satu orang yang takde tak ni. Tak tahu nak bila. Tak tahu nak bila. Wahurun in ka'amthalil lu'lu'in maknun. Lu'lu'. Sore-sore putih. Kotangnya pak tu putih. Senyum tu gigi. Sekiranya dia senyum tu. Sinar gigi dia tu akan terlalai semua makhluk ni. Kalau sinar gigi dia tu keluar kepada makhluk ni. Kalau sekian dari hadis, kalau sekiannya jengok, mari tengok makhluk ya. Dan dia senyum je. Sinar nur dia akan buat melalaikan semua makhluk ni. Jadi lalik apa? Jadi pening. Pening. Ah tu. Dah ya. Wa hurum maqsuratun fil khiyar. Fil khiyar lah. Dalam surah Ar-Rahman tu. Tu hai cat dia siap dah. Duduk kemah. Buat kemah tu pak. Duduk masing-masing. Ada bidadari kau untuk kita dah. Bukan orang lain. Untuk orang lain lah tu. Dalam ayat lain kita tanya. Lam yamsat. Apa nama? Qablahum walah jan tu apa? Tak ingat. Lam. Lam. Apa? Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Tak menyentuh akan mereka itu oleh seorang manusia pun sebelum pada dia. Dan tidak disentuh oleh satu seekor jin pun sebelum pada dia. Buku keklong. Keklong hok tu. Tak ada pihak biasa tepuh. Hok dia kalau kita beli bagai tangan baru pun kadang-kadang dia mahu soyok dah. Nampak ya. Kadang-kadang soyok dia mahu dah. Nampak ya, kata nampak sai-sai pun. Soyak demo dah. Tentu lagi. Tentu lagi. Tapi lah syurga esok. Cik dia nama si ada hok ni, hok basyarih ni. Misalnya. Basyarih. Dan tidak disentuh. Orang tak bisa tepuh hok kita. Hok tu. Kita sama yama-yama dulu. Tak siap ni dah. Tak ada. Bola je. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazibah. Nak gapo lagi tu ada tu kata tapi dia kata cerita di mana-mana dalam kitab mana ahlah ya tu dia cerita tapi tak ada temu nah tu lagi dia kata berjimak dengan bidadari dalam syurga tu tukar semua hari-hari tak bukan orang tu lah dak orang tu lah dak esok hok lain pula lusa hok lain pula bukan hok marah wah lah ni dak tukar semua. Tukar. Kau tak temung dah. Hok marah tu duk mana? Duk mana? Malaikat kita nak pula tak tahulah. Kalau nak pula, ya ada lagi. Kalau tak say, dah tukar sama. Dia tukar sama. Apa tahu tu lalu? Lepas tu orang tanya, Babo, Pak tak itu ke? Tak nyanyi dia ke? Kawan ni duk orang panggil kenal, boleh bersetubuh sekali kawan pun duk rindu ingat lagi ni khabar-khabar lepas dah lepas kau bagi hurak lah duk ingat lagi kat abang ni bapa kata ada sebut dalam satu riwayat kata bahawasanya tak kena wasai kerana sekali kita jimokkan akan bidadari tu Allah Ta'ala bagi kelazak teh dia 500 tahun duk dah leha. Tu zok. Tak wasopo jadi wasop tu lazat teh tu sekarang. Sering gitu. Tu. Tu gitu lalu dari syurga tu. Okay, mah. Hok ni bandingnya perempuan ni je. Hok ni sila-silakan. Nak pilih hok mana sila. Tu. Tak ada roh. Kata-kata. Tapi demo ni. Kena jahadah dulu lah. Jahadah dulu. Oleh siapa situ kak? Kalau nak dah nak melanggarkan perintah Tuhan di dunia ni dah ditegah pada kiamat sini wasa nak kecak belah-belah dah kecak hok tu kecak hok ni kecak hok tu kecak hok ni tak boleh kecak dah cak dah. Taubat lah. Dan nak juga kebersihan diri. Hadap sungguh-sungguh kepada agama. Mudah-mudahan itu hewi kecap pula. Itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam neraka itu seolah-olahnya nyo neraka tu satu lubang pula tu. Ni nak banding neraka pula. Seolah-olah neraka tu satu lubang. Tempat peringat. Sebab peringatkan api. Peringat bukan peringat ke apa tu. Pingat-pingat ni apa? Menyalakan api. Lubang dia ingat api. Maknanya buat api dia menyalakan api dalam lubang tu. Lubang yang tempat pingat api. Lubang api mana? Api yang amat nyala lah. Buat api gerung, buat kayu api tu gerung, gerung, gerung. Lubang hop asing api yang amat nyala ni api naik sapa ke atas. Atas mulut. Tapi ke atas pin. Nyala naik. Nyala sangat. Ha, tu gitu lalu. Dan ada lagi di situ beberapa azab dunia. Dalam tu tu beberapa perkara lagi. Api tu sedah. Ada lagi beberapa di situ. Di situ di mana? Di lubang tu. Beberapa azab dunia. Ada azab dunia lagi. Azab yang lain lah. Yang lain lah. Lain daripada panah api tu. Azab yang lain ni lain daripada panah api tu. Ada lagi azab yang lain. Seperti apa tu? Duri, ular, kalo. Itu lah kau misalnya. Tapi ular nak lepi dah deh. Mampuh ular dulu. Tu. Duri-duri apa segala kacau apa semua cukup. Lepas tu. Bong. Tu bung bung bung. Ada segala dengan air nama. Dengan air tarik dengan gapuk. Misalnya. Azab. Tu. Tapi lalu berpi neraka ni. Api duduk boleh neraka. Apa? Ular punya duduk neraka. Ular neraka tak apa. Dia tak mati dengan sebab neraka. Sebab dia ular neraka. Tu. Sebab ulat lah buah kayu, buah kayu tu lah. Ya ulat buah kayu. Dia duduk lah tu dah. Tu maka dia kata. Yang dapat dilihat dengan mata kepala ni lah. Ni yang ni apa? Azab yang lain. Azab yang sifat bagi azab. Azab dunia, azab yang lain. Azab yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Kita dah tengok pak kenapa nampak azab lah tu. Allahu Akbar. Yang tentu azab sifat lagi bagi azab. Azab yang tentu mesti terkena di atas orang-orang yang masuk ke dalam tempat tu. Dan masuk kena, dan masuk kena mesti. Kita tengok dah. Ha dah. Kita pun masa tak saya masuk weh, mula-mula nak lari tengok azab lah api neraka itu. Lubang tu masa nak lari, tapi dah mula si pen nak lari, maka tiba-tiba nyok ampunya kuasa di situ pula. Hok sat ni. Hok sat ni pula. Hok sat ni jawab pagar. Lubang ni jawab gapo? Sat ni kita nak masuk, kalau bayar tekat pagar. Akhir temuh juga kita nak masuk juga. Tapi hok ni lubang api. Kita nak lari dah, nak sampai lari dah. Khabar-khabar ampunya kuasa di situ tu taruhlah dan letaklah di tepi-tepinya akan beberapa perkara kesukaan. Wah, pula dah. Tahulah di tepi dah letaklah di tepi-tepinya, tepi-tepi lubang tu, letak ikut tepi-tepi tu letak akan beberapa perkara kesukaan. Oh, kok tu pula. Ambil barang tu mari tak. Duit-duit. Duit tak saya lagi. Duit ha. Juta. Sejuta. Ha, no, duit. Juta ni. Ha. Tak tepi lubang tu. Mikir dulu. Masuk ke tak masuk? Masuk duit tu, juta tu. Dia boleh hot tu. Ha. Tak apa lagi. Hot lain-lain lagi eh. Ha, kereta ambil lah ha. Tu. Tak situ juga. Kereta segala-gala. Cenuk tidin. Cenuk. Cenuk anak. Ha, tak situ. Segala-gala duduk tepi tu belakang. Pada awak gana kita mikir kali gu. Nak masuk pula. Saat ni nak lari dah. Tapi dah mari tak kot tepi tu. Akan beberapa perkara yang kesukaan. Beberapa perkara yang menjadi sebab bagi menarik. Orang-orang yang mencapai akannya. Akan perkara tu. Menarik. Menjadi sebab bagi menarik. Tertarik. Orang-orang yang mencapai. Mencapai ni orang yang. Yang. Capai maksudnya bukan sampai tu, mencapai ni mengambil dan tuju. capamik capamik tu. Tu. Capai mengambil. Jadi tarik jadi menarik kat orang-orang yang nak capak akan dia, akan perkara-perkara kesukaan tu. Oh, okey-okey ha. Nak masuk dekat. Ha gano ni. Nampak dok sini ya duit. Tapi bila masuk, ha nampak kok-kok esok masuk tepi api tu pula. Ha gi lagi. Gi. Okey, dah kan. Sehengoh jatuh termasuk ke dalam tempat itu sup-supnya. Allahuakbar. Yo. Yo kejahatannya mula-mula wak. Dia rasa lekat, lepas tu sekali pula. Sekali pula. Sekali pula. Dia pergi okey-okey. Heret turun lalu bear. Ha, sebab tu. Minum arak nak try. Ya kali. Try mula-mula. Yang keluar nak mari pula. Apa kejahatan yang saya fikir nak try banyak lah. Sebab bila try dah. Dia nak mari rak dua pula. Dia tarik kau heret kau heret pergi. Ha, tu. Kalau hok terada tu pun dek khabar guna diri juga ha tak apa mujur lari belok jajar yang masuk lagi dekat-dekat kena panah kena kaki dah sikit wah dek dah sikit tapi tak tuju lalu lubang tu lagi ha guna kelik tengok lagi nak kaca gitu wa niazubillah min zalik sehingga terjatuh termasuk ke dalam tempat itu Allah maka tidaklah orang-orang yang tak sedar perkara ini malaikat orang-orang yang sah bahawa diserupakan dia dengan budak-budak. Maksudnya kata. Teguk tu. Maka tidaklah orang-orang yang tak sedar. Dia kecep pembahan mulut dah. Maka tidaklah orang-orang yang tak sedar perkara ni. Tak ada orang yang tak sedar. Malaikat. Kalau ada juga orang tak sedarnya. Orang-orang yang soh. Yang boleh. Yang boleh lah. Bahawa diserupakan. Dibandingkan akan dia akan orang tu diserupa dibanding dengan budak-budak. Faham tak? Eh? Maksudnya apa kau tu ibarat tu? Yang ni kalau ada sesiapa yang tak sedar dan tak terjaga perkara ini lagi boleh dibanding dengan budak. Kecek gitu. Tulis betul. Tak sedar tu eh buat kesimpulan. Yakni tidak ada siapa-siapa pun yang tak sedar apa sekarang tadi? Yang tak sedar dan tak terjaga perkara ini. Maka kalau ada juga orang-orang yang tidak sedar, maka bolehlah dibanding orang itu, boleh dibandingkan orang itu seperti budak. Padahal dia tua dah lah. Tua tapi boleh banding sepah budak. Dia tak khabar apa lagi. Budak taik pun jadak main budak. Dia tahu dah tak taik dia main taik. Main comor-comor kok mulut. Comor-comor kok mulut. Tak tahu kata benda tu benda cemar benda tak boleh. Lihat tu. Temu ular yang nak pegang main kok ular. Apa ni ni kayu. Tanya-tanya ular. Ular kau masuk ya kau itu. Tengok. Budak. Tak khabar lagi. Kalau nampak ular tak lari lagi. Semua budak punya tu. Pakai tu. Bomu ular tu ada. Bomu ular tak lari nak pergi ada. Ha, tak apa. Kalau temu-temu. Kalau temu taik. Nak pergi masuk pergi lagi. Tahu tak? Mereka duduk gagal-gagal-gagal. Temu taik. Nak pergi lagi. Kau dah tak taik tu. Kacau pergi lagi. Budak je tu. Kau orang tua tu. Kalau nampak tua pun budak lagi tu. Nak pergi apa? Pergi apa rumah apa? Haa, tu gitu. Mesti banding yang kata. Malaikat supang budak pada. Budak mana? Budak cerdik pun ada weh. Hal ni budak yang belum memajit. Budak yang belum memajit. Nyanyo. Budak belum memajit ni. Tak majit lagi emang ni. Tak majit lagi. Tak pandai beza yang mana senang dan mana susah. Tu yang belum memajit. Tak pandai membeza akan yang senang dan yang susah. Tu yang memajit. Selipar dia tukar. Dia pakai selipar tukar. Tengok budak ah. Adik pakai lipah tak? Tu beg tang. Ah lek kanan tak lek kiri, lek kiri tak lek kanan pakai lipah tukar tu. Tu budak tak main je. Ah tu. Nak makan nasi tak leh kena duk suap. Adik pegadi tak leh. Makan kan. Oh, bang tu. Tu memajit. Memajit ni semaya tak sah lagi lah. Walaupun dia tak balik tapi semaya pun tak sah. Kalau memajit, kalau majid dah, dia kena cuma cuci dah. Walaupun tak balik lagi, semaya dia sah dah. Pahala dia boleh. Taruh pertaruhan dia. Eh, sepung tak majid dah je. Majid. Allahu Akbar, walillahilham. Anak bezo. Tak pernah bezo. Kata mana kotor mah. Mana stoko mah. Mana stoko api. Ni mah. Kuning. Enggak sama kuning. Kalau Allah, dia pergi. Adik, mek dek. Kalau you pegang mah. Mana lah tu. Ambil utama. Dan apa lagi. Tak kambing ke. Tak kambing. Ambil utama. Hello with dia. Kalau you pegang tak kambing lagi dok mah. Tak majid lagi. Kalau you pegang utama. Mana mek. Budak tu mau majid. Dia pandang beza lah tu. Ni tak pandang beza ni tengok ni. Tahu dah kata tak molek tapi dah hatu dah uat juga. Ni boleh dah sah dah diserupa dengan budak-budak yang belum memajit. Nyo ni. Atau umpamanya lah. Hak teruk ni ambau win teruk dah ni. Kalau win teruk lagi pun tak apalah. Atau umpamanya umpama budak memajit tu orang gila ke masalah. Seperti orang gila ke tak apa. Umpamanya orang gila ni ikut se lagi. Nak lanyi tak kena tak tahu panas sejuk. Duh. Tengok bawah tu gelangnya. Tu gelangnya tengok ke tepi. Kanan tengok kiri, tengok bawah. Tengok baris sendiri. Dia tanya, dia tak kira apa dah. Jalan kiri. Dia mahu suka dia, dia senyum. Dia tak tahu kata dia mahu suka apa. Begitulah juga dia mahu ni. Dia tak semaya. Dia tak semaya. Tak puasa, tak kerja benda kebaikan. Lepas tu orang tengok. Ya, dia tak khabar kata orang duk itu apa dia. Apa dia mau duk kesian ke apa dia. Tak sedar dia. Sebab orang gila juga tu. Memeh. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah kami minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada dimakian itu. Allah dah. Penjagaan. Ada soalan ke mana pula ni wey. Orang perempuan yang kita kasih tu. Tak boleh dengan kita. Jika kita nak duduk sekali dengan dia, boleh atau tidak dalam kebong tu. Orang perempuan yang kita kasih, tak boleh dengan kita. Ke mana? Boleh ke orang lain? Oh, mana boleh ke orang lain? Orang perempuan yang kita kasih, tak boleh dengan kita. Kita kasih tapi tak boleh dengan kita. Boleh ke orang lain? Jika kita nak duk sekali dengan dia juga, boleh ke tak? Jadi tu email tu akak pakai sekali lah. Kau bintu tu, kau bilna lah. Gitu. Kau bilna nikah ha gitu. Tak boleh. Tapi dalam syurga esok ni, dalam syurga esok, dia tak terlintas cinta eh orang. Bokeh, dia tengok kita tu pun, kuasa cukup kita pula. Ahli syurga tu, ada cerita dalam hadis tu. Ya Allah Ta'ala wi pakaiye masing-masing. Ali syurga kelah hok tinggi sikit, ya pakaiye hok molek sikit. Dia tak sama tu. Walaupun napok pakaiye jenis, sedap lah kau comel pakaiye yang berniakmat semua. Tapi ya kesedap, sedap tak serupa. Benda sedap ni ada berbeza pula lebih kurang. Sedap lah kau tapi ada kelah tinggi renah dia. Ali syurga pun sama. Ali syurga firdau tu cukup segala-galanya nikmat. Nombor satu kau boleh. Nikmat-nikmat. Nama dua, nama tiga. Lepas tu orang yang boleh cerga kena sup ni. Cerga yang pengkat bawah sekali ni. Dia boleh pakai baju cerga juga. Satu hari kalau Allah Ta'ala awak perhimpunan dari satu pasar, dari satu hari raya, satu perhimpunan akan berjumpa segala ahli syurga. Dari tiap-tiap lapisan syurga akan bertemu. Satu apa ini, satu pasar, satu nak dari syurga. Masa tu segala ahli syurga boleh ziarah di mari. Orang panggil boleh jumpa. Boleh jumpa dia tu dari syurga tu, jadi dari syurga ni. Lepas tu bila nampak syurga tu, ahli syurga yang ada bawah sup ni nampak ahli syurga Firdaus yang tinggi sup tadi tu pakai baju. Pakai baju. Molek baju ni. Ngoktik. Jenok. Yo. Walahum fiha faqihat. Walahum ma yadda'un. Apa hak nak tu yang di belakang eh? Tengok hak alis syurga tu. Rasa ngoktik tu. Oh molek. Rasa nak pakai abek tu tik. Ada kau tanya kata. Ada kau tu yang nak wih pakai tu? Tu yang tak wih. Dia tak wih hak tu. Pak wih hak mana? Wih hak lah. Bila dia kata, ya Allah senok ya baju kat ni. Tuhai Allah pakai yang lain. Tapi bila dia tengok yang pakai yang tuhai Allah tu, oh, hok ni, hok ni, no, hok ni, no, ni, tak sirah hok tu. Jadi hok tu pula hati. Oh, no, hok ni, no, ni, dah basah sudah. Comel hok ni lah. Padahal hok ni kelah ya, dikis. Hok ni nasib. Masa no, hok ni lah. Tak sirah hok tu. Masa nak makan-makan ni tu, nasi juga misalnya. Sama-sama kayu roman juga. Eh, roman tu sedap. Oh. Allah Ta'ala Allah roman. Setahun ni lagi masa. Tak tahu kata rasa ni lebih. Ya masing-masingnya tak sama. Tak akan boleh sama. Tak sama. Nah, orang susah banyak. Ya kaya juga tapi kaya tak sama. Kawan kaya sejuta dan mana 20 juta. Kaya juga. Waktu mengikut mujahadah dari kerja susah lelah masing-masing lah. Haa, dah. Lepas tu, tak boleh. Duk gomoh orang tu. Duk sekali. Tapi boleh yang kita tak akan cinta waktu pula. Oh, nak hak ni dah. Oh, yang hak ni. Yang hak ni tu. Oh. Yang hak ni pula. Lagu tu lah. Duk sekali dia kebong tu tapi tak gomoh orang lain lah. Masing-masing. Dapat kenikmatan dan kesukaan masing-masing. Haa, tu dah. Duduk sekali tu boleh. Duduk lecture go maknanya. Tapi tak akan sentuh bagi orang lain. Cita. Ha, cita tu suku. Tapi bila tengok orang lain, habis dah percintaan tu. Kosok kasih tu. Dunia ni kadang-kadang tak lupa lagi dah. Tengok orang lain pun tak suka adik sore. Ya. Ha, dunia. Dunia yang paling tak boleh. Lecture go esok dah tak suka. Tak suka. Ha, tu dah. Ha, habis itu. Penjagaan terhadap kepada saudara-saudara yang telah sedar. Itulah dah. Khabar belakang tu ni tak? Ha, khabar tu nak buat penjagaan pula kepada orang sedar tu. Penjagaan terhadap kepada saudara-saudara yang telah sedar. Yang telah sedar diri dah. Sedar dah kata syurga tempat sudah, neraka tempat siksa tu. Sedar dah. Eh, nak jaga sikit. Hendaklah kita menaruhkan kesiang belah. Eh, kita ni kena taruh kesiang belah. Dan kasih sayang atas pada kesiang belah tu. Hendaklah kita taruh, menaruh kesiang belah dan kasih kecil lagu tu berharap. Kita kena taruh kesiang belah ni. Apa makna kita kena taruh kesiang belah? Jadi kita kena timbun perasaan kasih dan sayang. Berharap, taruh gitu. Jadi kita, hendaklah kita timbul perasaan kasih dan sayang. Wei ada timur perasaan itu mari. Taruh orang panggil taruh ke sebelah. Mungkin tak taruh tak wei kat orang ke sebelah tu dah. Maknanya taruh ke sebelah yang ni wei timur perasaan kasih dan sayang itu mari. Ke sebelah kepada mereka-mereka yang belum sedar tu. Kepada mereka-mereka yang belum sedar. Orang yang tak sedar diri lagi, tak dapat fikir lagi. Kita lek rasa sedar dah ni kena rasa ke sebelah. Yang ni duk tengok saja tengok. Belah ke dia, belah ke dia. Kok iya yang ni? Kita khabar di klik kita tu sedar dah. Kena widemo tu hegat widemo wasa nak wi sedar kata. Yang duk sekolah kita. Dalam perahu, dalam kapal, kapal yang besar. Bila kita khabar dah. Kata temuh dah tu perahu tu. Air masuk tu. Adakah kita duduk sedap, duduk sorang diri kita? Hak tak khabar lagi tu kita buat mana? Hei, pakat-pakat tengok ni, ni, ni, ni, ni, ni. Lama mapuh, bi. Mapuh, bi ni. Kalau tu lompuh ingat belakang. Sebab apa? Kita dah bagi sekali. Bagi sekali. Tak itu. Kalau duduk sorang apa-apa ada ayat ta'awanu alal birri wat taqwanya. Ta'awanu tafa'ala lil musyarakah tu. Kena banyak suka kan dua orang kata. Dok sore kita tak ada hasil ta'awanu, ta'awanu dengan dia. Dengan tu mana? Kira. Alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Habis dah. Cakap tu. Maka dia tahu kesia belah dan so. Tahu kesia belah. Lepas tu dia kata. Dengan. Ha, buat lagu mana? Menaruh kesia belah tu lagu mana? Dengan ni nak taswih ni. Taswih menaruh kesia belah. Cara kita nak taruh kesia belah. Cara kita nak timur perasaan kasih saya tu. Dengan bahawa kita bersungguh-sungguh pada menasihatkan dia akan mereka-mereka yang belum sedar tu. Menasihat. Royak, kecek, royak. Menasihat. Ya, royak dia. Panak-panak lah nasihat. Kejok. Nampak usaha tak mengaji lagi. Buatlah anak nak ajak dia mengaji. Tu kena usaha tu. Kena usaha juga tu. Dia dapat sedar mengaji di mana-mana. Menasihat akan dia. Eh tak sudah ni. Duduk lagu ni. Kira mana. Tu. Nasihat saja tu. Sudah kecek tu dah. Dan menggaya-gaya pula akan dia. Mesti menggaya-gaya. Apa benda? Mendayo-dayo. Nak merah tu boleh ke tak? Wak dayo-dayo lagi. Bukan gaya-gaya wak tak tu tak. Menggaya lah. Ni gaya saya. Satu gaya saya. Gaya dengan makna kelakuan ada ke? Bergaya lagu tu. Ni bergaya lagu ni. Ni menggaya. Bukan makna kita. Menggaya sini mendayo-dayo. Dayo-dayo. Panah-panah lah. Pakai panggil gapo? Tu. Duk-duk. Pakai panggil. Peluk. Tu. Kenapa nak daya kok? Karung-karung lah. Karung. Mengkarung-karung. Akan dia, akan mereka yang belum sedar tu. Pong-pong tak boleh. Mempong-pong dia, mengkarung-karung dia. Mendaya-daya dia. Kenapa nak tu? Oi, pong kok tu boleh pahala. Pong kok pergi mengaji tu. Ni pong kot lain. Pong yang mengaji tu boleh pahala pula pong tu. Pong yang orang semaya. Yang khabar untuk nak buat ibadat. Ada alasan pakai sia-sia tu. Tu kena menggaya-gaya kot. Kecek-kecek, nonton-nonton-nonton. Heret. Musana ni anak kat ni dah. Masya Allah. Ni yang menggaya kita dan kita tak sedar diri ni. Duk mengaji kita yang mari sapa muka sembilan ni. Jadi wasok timur ke sedara dah. Sikit sebanyak. Ya kokoh gigi tak ada kata betul-betul. Ya kokoh heret, heret, heret, heret, heret, heret. Khabar-khabar ni masuk omong kedua lah ni. Tu anak ke dah. Menggayo-gayokan dia. Dah. Lepas tu. Lama mana aku duduk gitu tu. Sekali kemudian daripada sekali lah. Bukan sekali sudah tu dah. Nampak dia tak pada pakai dah. Yang ni. Sekali kemudian daripada sekali. Jadi sedikit demi sedikit. Satu demi satu, sehari demi sehari, sekali demi sehari sekali, beda. Kemudian, kemudian daripada sekali, sekali kemudian daripada sekali. Kena duduk gaya, duduk daya. Tu. Usho ikut tu. Beda, sama sekali. Tu kena kena itu dia tu, nyanyi dia. Taruh kesia belah kepada mereka yang belum sedar tu. Sama telah pula, sama telah tu dah. Sama telah bukan sematalah. Nama sematalah pula. Sama telah. Sama telah pula. Jadi lebih-lebih lagi pula. Begitu lah. Sama telah pula. Lebih-lebih lagi pula. Kaum-kaum karabat kita sendiri tu. Hak tu lebih sangat lagi. Orang luar. Hak kita kesia belah tu. Kita usaha menasihat. Menggaya, mendaya dia dah kepada kebaikan. Sama telah. Lebih lagi pula. Kaum-kaum karabat kita sendiri tu. Wari-wari kita. Tu. Kau tu kena usaha juga. Klik rumah sikit lagi ni. Kena cara masing-masing tu. Usaha. Sehabis gaya. Sehabis daya untuk nak Wak lano biar di adik kakak kita pun dapat hadap kepada pengajian. Dapat hadap kepada amal ibadat. Kena usaha juga. Haa, tu. Haa, kena fikir. Haa. Nyanyo, ni mek kita sendiri tak ada mengaji. Kalau kita tak kuasa nak daya dia yogi sejik untuk nak dengar ngajar, kita ngajar sendiri. Ni kita pun tak mengaji, padahal ngajar apa mek kita? Mek mari, mek tak pergi pun tak apa mau nak baca. Malah jumpa. Ha, tak apa, mek malah nak pergi sejik. Ha, ya dia tu nak gitu. Membaca. Ha, baca. Ya, kita baca dia tak apa. Ngajar dia. Mek asal etikok ke sebut. Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah. Dek dua orang tu. Jadi gini kita ni ni ni ni. Kita ni tahu belakang dah. Syurga ni. Dunia pakai tempat sudah. Tak itu. Mek, mek. Amor lah saya ni. Dek waso. Kita panggil lah be. Be ke. Be waso gitulah mek. Waso gini mek. Jadi bewaso be tak sedut dengan mek dari kau dalam dunia ni dah. Bewaso be tak sedut dengan mek dari rumah ni saja dah. Bewaso tak sedut jadi anak mek ti dalam dunia ni saja dah. Abari di nak anak mek kau dari syurga esa. Allah. Abe ni nak jadi nak ada sekali dengan mek kau dari syurga. Tak sedut waso kita becek kau dah duduk dalam dunia ni. Tak becek. Ni benda becek dah. Lengok dari gaji mesin 4 tahun. Dah becek 4 tahun dah. Nak becek sampai ke bila lagi? Tak saya becek dah sikit lagi. Dah syurga pernah duduk sekali. Oh, masa mari dah orang tua. Anak sendiri je lah. Mek nak duduk lagu ni. Mek duduk lagu ni. Ayah duduk lagu ni ni. Eh. Pagi tak duduk sekali ke dok ni. Syurga esok ni. Oh, mari lah. Anak sendiri nasihat je lah. Lebih lagi anak orang ngaji pula. Cara dia kena kira, kena gaya-gaya lah. Kena pong, kena gitu gini. Kenapa? Lepas tu kalau mek waso tak sering ngaji kot secik pong. Kalau mek waso malu kot orang nak pergi kot. Tak apa duk amu nak ngajar. Ngajar sini. Duk ngajar. Siapa masuk je dengar, mari dengar. Ha mari ha ni. Mok nakal mari tupai sore. Mok nakal. Ha pok nakal mari sore tupai. Nampak dia duk ngaji ni. Dia tak malu sangat dah wari-wari sebab pertama wari kan. Pada mengaji ya. Oh, mau itu pe, mau nak kem itu pe sore. Kalau batuk nanti mau itu pe. Tu. Okey, wari-wari mau itu mengaji yang gitu. Ha, tak apa dah. Tak apa dah. Berjaya dah orang tu. Berjaya dah mengaji. Berjaya dah. Ha, dia selerok pergi nyanyo. Apa buat titik ni kan sungguh lah. Kalau ngaji, sekolah dah boleh duduk bimbing dia, ayat dia tu. Ni anak jadi siapa ke doktor mana dah. Mak tak reti apa lagi. Anak habis doktor dah. Kau kira tu. Nyak-nyak tu. Haa tu. Tak si. Mak. Mak dah hantar duit tu eh. Mak tahu tak. Adik tanya. Bayar duit tanah sama. Sebulan-sebulan apa. Lah ni. Banci lah bayar tanah. 200 ribu dah mak. 4 tahun. 200 ibu dah. Mek tahu ke dah? Oh, mek pun tanda juga. Mek tu mek pun tanda juga. Oh, alhamdulillah lah mek tanya. Tanda gitu. Pak mek wasa 400 ribu atau 200 ribu ni, mek nak isi sio ke dah? Ah, kecil boleh tak sih? Ya, boleh tua eh. Kecil boleh tak sih. Kalau mek wasa tak sih isi sio benda tu, mek kena boleh tupai hati. Abai waso kalau abai tak lewi mek tupai abai hati ni waso lu waso tak ada lagi. Waso tak lucu lagi modal hok mek atas tu. Ni orang lah kata atau kok sekolah mana budak-budak boleh tupai abai. Tapi mek sampai tak tupai lagi sekali waso tak sih. Tak sih. Kena mek sampai. Kalau semua manusia tak boleh tupai sama saya bu. Mek sore je boleh tupai sama. Tak apa dah. Oh, lalu dah. Lalu dah. Cahaya lah. Lepas tu bila jadi tu email, semua jadi tu email dah. Semua jadi tu email, make week jadi tu email. Bila jadi tu email dah tu, Teka doa tu doa deras sikit tak apa, doa we serap, deras. Pasal orang Melayu tak apa, ya Allah ya Tuhanku, rahmatikalah ibuku yang ada dalam belakang aku ni. Dia nilah membela aku, membela aku, dan membela aku, beranak aku, susah letak kerana aku. Ya Allah, jangan dia susah lagi dalam syurga. Jangan susah lagi dalam akhirat esok, ya Allah. Senangkan dia, ya Allah. Ha. Dan duk titik dah. Sah lelaki. Mek dah. Ya Allah, dua ibu bapa belakang aku ni, ya Allah, mereka inilah yang menjadi sebab untuk aku yang dapat kejayaan. Maka aku tidak sanggup untuk berjaya sorang kalau mereka tak berjaya besar dengan aku, ya Allah. Berjayakan mereka sama aku, ya Allah. Kogi, koyadi. Ha tu. Ha lepas dah tu. Oh, padahal. Ben apa ramik lah. Aku bayar semua dah. Dekat tu lah. Hari tiga tu. Main nak gapa, mek belakang. Aku bayar belakang dah. Tak aku. Oh tu, enak dah. Anak kira weh. Lebih lagi kau kerabat kita sendiri tu. Jangan main. Dan juga sahabat-sahabat kita. Kawan-kawan kita tu. Yelah juga tu. Kawan-kawan kita. Sayang-sayang kita. Kawan mana ni sahabat-sahabat yang hampir-hampir tu lah. Yang rapat-rapat, hok tidur sekali, makan sekali tu. Waktu tu. Dan yang dikasih sayang. Ini sifat lagi bagi ke sahabat-sahabat. Hok ni tak hape tapi ya kita kasih dia, saya dia juga. Tengok tu dah. Dan juga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang hampir-hampir tu, hok dekat-dekat, hok ni hok duduk sekali, tidur sekali, makan sekali ni, hok ni hampir. Lagi pula, dan yang dikasih sayang, ha, ni ada juga tapi tak dekat, tak rapat sangat pun kita kasih dia. Ha, ni sifat dia bagi sahabat tu. Sahabat yang kita kasih sayang, dikasih sayang dia, saya. Ha, tu dia. Ha tu dia. Hamba nasihat dia. Nasihat gi, gaya gi, daya gi, pok-pok ni, demo ni. Daya gi. Siapa ke mana? Menasihat tu deh. Sehingga sedar mereka itu. Tak lup pada menasihat. Menasihat tu sehingga sedar mereka itu, khabar mereka itu, sedar diri. Sedar. Siapa ke demo tu sedarkan mereka itu. Sedar dapat kesedaran. Sedar dan menyising. Menyising. Kecek menyising. Sising. Apa bersising? Menyising tangan-tangan baju. selok sisi tangan baju ni. Yo seorang tu bila nak buat kerja apa dengan semua jangan macam mana. Ini kecek bahasa Melayu ni kinayah daripada bersiap sedia untuk buat kerja apa-apa. Dan nak buat gapuah mula, melolong tak gitu ya. Tapi mari kawai di. Kawai di. Ha tu nak sisi baju dah. Sisi baju menyisi baju maknanya. Ini kinayah daripada bersiap sedia. Ha, siap dah jadi prong dah. Ha tu gitu. Ha tu sedar mereka sedar sehingga sedar mereka itu dan menyising tangan-tangan baju. Jadi bersiap sedia mereka itu kepada bekerja dan berhadap kepada mengaji agama. Ha mula prono. Ha nak ngaji dia eh. Ngaji dia. Beli kita awal teh. Ha pernah nampak dah wei. Kau awal teh dah. Ha tu ni kek dah. Kek orang. Ha tu kita nasihat apa tahu tu orang tua-tua kita gapo semua pun. Ha tu. Siapa kabar ayah kita duk sah awal semua. Ha awal semua kita yang sah belakang su. Siapa ayah kita duk sah awal kita gitu imeh. Sah kita ayah kita duk sah awal semua. Siapa tahu tu. Ha tu tu berjaya dah kita. Ha tu. Ha, serta beramal dengan barang yang didapatnya. Ha, nyo monyo itiman ronjak banyak yang didapat nyo apa dapat oleh nyo oleh dapat eh. Serta beramal dengan barang yang didapat nyo mereka saat itu nyo mereka yang belum sedar tu beramal dengan barang yang didapat nyo. Ha, dapat daripada pengajian dia tu lah dia reti so boleh amal so cara semayang, ngaji muslim, ngaji pada ha, boleh semayang, cara kena. Oh, tak pada. Hengol, sehengol lekat tabiat. Tengok dia kecek dia, Allah, jadi. Tapi, Alhamdulillah, dia. Menghadap kepada mengaji agama serta beramal dengan bayar didapatnya, beramal sehengol lekat tabiat. Jadi tabiat, jadi sikap sebagai sikap tingkah laku dia sendiri. Orang kita kata dia tak lekat tabiat lagi, mayang. Ha tu mengaji tak lekat tapi lagi hok mengaji tekat tapi ni semana tak leh sebut kata ada mengaji pasal tu tak kena pasal tu tak kena tak kena hal dekat baik lah tu kalau kata tak baik lagi ni mengaji eh oh takat dia dah takat tik tu lama dah siapa hotel kita takat tik ha tu patut ha dia mana oh kita lain pula. Akak dek dah. Hok dulu tak dengar lagi. Akak dek dah. Ini hipung. Tak lekat rekat lagi lah. Lepas tu, hengau bawa mati. Nah, Allah. Hengau bawa mati. Hengau sampai ke mati. Lekat tabiat, hengau bawa mati. Kecik lagu tu. Lekat tabiat, hengau sampai ke mati. Bawa hok tu gi. Mok gi dengan cara semaya. Jawa soal lekat tu. Eh, tok ayah ni dah. Sekat ada kita klik mesin. Senang komi tak tinggal bosok. Bet lain lah weh. Ha jadi kot tu. Ha tengok lah tu. Siapa kemati ayah istiqomah kot tu. Ayah ni sekat kita wak klik wak sebah di Mesir. Tak lah. Putu-putu lagi duk ngeriki. Tangi je nampak pegawai wak sebah tu. Wak sebah kita beli itu. Tak putu-putu. Tak putu lagi. Wak sebah tu putuh dah. Sambung klik. Ha, tapi ngeriki tak putu lagi. Lama benar nak bayar tu. Kau sebeh tu. Ha tu. Jaya dah tu. Berjaya dah tu. Ha tu. Dia semua. Ha tu berjaya lah. Anak seorang anak tu. Balah budi dia dengan hok tu padai lah. Balah budi dia. Kalau dia 1 juta pun tak padai dengan balah budi dia. Kalau dia 20 juta pun. Mac ni umur ni beli kebun 1 rawi mac. Kereta suti. Rumah 2 lapis. Bikun mac. Bukan nak balah budi dia. Air susu titik nak balang tu tak boleh lagi. Balah ni hot ni je. Bawa je syurga sekali. Itu balah dah. Walaupun kita tak wipa dia sikit pun. Tak ada pun. Mac. Ben ni tak ada lebih pokok mac sangat ni. Duit pun berapa cukup je mac. Tapi sekadar walk mac pergi syurga sekali dengan ben. Ya. Ada lah ben. Nak situ ya mac. Nak situ ya. Ketam ngaji tu. Nak boleh tupai sekolah tua tu ya. Ha, tak ada. Dia bawa ke mati. Dengan hal itu. Bawa tu dengan hal tu. Hal lekat tabiat tu. Hal beramal. Hal lekat tabiat tu. Bawa lihat tu. Dan adalah setengah daripada salaf. Ah tu musnad awek mari jugaklah dai. Adalah setengah daripada salaf, siapa salaf ulama yang dulu-dulu itulah. Ah tak badal lah tu. Setengah daripada salaf, yakni ulama dulu-dulu. Ulama yang dulu, tak dia tak royak dah siapa dah. Ulama yang dulu-dulu ni kitab ni untuk orang kampung. Maksud royak tak apa, maksud memang mereka ni ini unik, mereka berzaman dengan syekh itu. Dan mereka berkor, tak kena royak sangat tak apa, padai dah royak ada orang dulu sebagai nasihat dia. Ni kita dengan meronyak habis. Dok bahas pula orang ni nama ni nama ni. Ayah tu dia junu. Dok korong tu, karangan dia banyak tu orang kampung tu. Nama ayah. Royaklah apa yang nak royak. Tu ya. Sehingga daripada salah ulama dulu-dulu tu. Ulama ni ni yang panjang umur mereka itu. Ada panjang umur sangat macam ni ni. Ada lah tu yang mana tu. Ulama yang dulu yang panjang umur mereka itu. Mereka itu ulama dulu tu. Panjang umur lah maknanya. Berpanjang umur tu di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Siapa ketua tu beribadat kepada Tuhan. Mereka ni ni khabar adalah ni apa ni? Menyungguh-nyungguh. Menyungguh-nyungguh, bersungguh-sungguh di atas menasihatkan kepada orang-orang muda. Tua dah, tua dah, tapi umur dia panjang dalam amal ibadat. Dia ni bersungguh-sungguh di atas menasihatkan kepada orang-orang muda. Orang muda nak nasihat. Ha tu, panggil orang muda main kecek lepas pada semayeh. Asal sudah tu panggil budak-budak 2-3 orang main kecek. Berkata mereka itu salaf tu. Berkata itu mereka itu ulama dulu tu. Berkata bagi mereka itu orang-orang muda tu. Dia kata kan? Hei, pokmu. Hendaklah mengambil keuntungan dan kelabaan kamu di dalam han muda kamu. Hendaklah mengambil keuntungan dan kelabaan. Abdullah ya tu. Ha, keuntungan dan kelabaan kamu dalam han dalam ketika muda kamu ni. Pokmu cari laba lah ketika muda ni. Kemuda ni sebelum daripada jadi kamu kepada umpamahan kami ini. Jadi apa tu lagi? Eh, ngajilah mu yang hidup bodoh sebab iya. Padahal iya untuk gudah misalnya dah. Ha tu, dah tu. Ngajilah hidup yang hidup bodoh sebab iya ni. Padahal kita pun oh, boleh mengajak orang dah misalnya. Dalih hatu. Ni dia ni ni, dalih amal ibadat kuat punya kata lagi. Hei, mu ambil keuntungan dan kelaba eh lah. Dalih hal muda mu, sebelum mu nak jadi super kelaku aku ni. Apa makna hal kami? Yakni, hal tua ni lah. Dan do'eh, dan lemah daripada membanyakkan amal ni. Ni maksud umpama hal kami ni. Hal kami yakni, hal tua dan do'eh, dan lemah daripada membanyakkan amal. Eh, mengajilah. Yang boleh support ayah, ayah tak agak dah nak duduk mengaji. Ayah. Ngajilah sungguh-sungguh, ayah tak agak dah. Buat amal lah, ayah tak agak dah. Yang boleh nanti support ayah, ayah ni tengok nak bangun rumah ayah. Nak rokok, sujud pun tak ada, nak tak kerisi. Misalnya. Dia kata. Padahal, misalnya dia kata, padahal mereka itu orang ulama dulu tu, pada masa muda mereka itu, pada masa muda-muda, cakap tu dah. Padahal mereka itu pada masa muda-muda, mereka itu telah bersungguh-sungguh dah pada beribadat tu. Kira-kira semua mereka ni jadi muda lagi beribadat. Tapi dalam hati tu, menasihat lagi kepada muda-muda. Kita walaupun jadi habidah ngaji pun, bila tu muda, besar mengaji. Mengaji sungguh. Yang we support ustaz. Kita jadi ustaz dah lah. Ngaji sungguh lah buat awak-awak. Yang we jadi support ustaz ni. Ustaz tak ada orang ngaji. Padahal ustaz pada masa duduk Mesir itu pun tak ngaji. Padahal ustaz masa duduk Mesir pun ngaji sungguh dah, cakap dah. Tapi, eh, mengajilah wis sungguh siapa sana dah mengajilah sungguh-sungguh. Jangan sebab ustaz. Ustaz tak ada dah mana. Ngaji sungguh. Padahal kita masa tu pun kita sungguh cakap dah. Atau pesel lagi, nasihat lagi dia. Aku tu dah. Masya-Allah ya. Maksud dia kena pesel, pesel tu kena pesel. Walaupun kita dah buat jahat dah pun kena pesel ke jahat kebaikan tu. Walaupun kita sendiri dah buat maksiat, tapi amrun makruf nahyun munkar tu wajib atas kita. Wajib. Tengok sebutlah kitab apa? Tahrir tu. Wajib seorang lelaki yang berzina akan seorang perempuan, suruh perempuan itu bertudung mukanya. Wajib. Padahal duk zina dah. Duk zina dengan tina tu dah. Tapi dalam hal tu wajib juga suruh tina tu tudung muka. Katuk mulut, katudung ramuk. Eh, ramuk tu. Ramuk tu. Harai tu. Losoh. Dia tak tengok lain. Tak tengok lah hotline lebih dari tu ke. Tapi dalam hati nak ayat kata. Kena suruh juga. Suruh tu. Eh. Kita nak zina. Wali yang sebelah ni. Eh. aku ni ni. Ni aku ni. Mungkin apa sangat tak ni. Dengan sebab keinginan nafsu ya ni. Tapi. Tapi duk tapi lagi dah. Nak rakyat gitu je. Imam Ghazali kata wajib nak suduh lagi untuk nak berhijab. Walaupun kita duk zina ya tu dah, wajib rasul tina tu berhijab lagi. Kenapa? Karena tengok aurat tu satu ke kejahatan. Kena suruh kebaikan. Dalam hal kita curi pun dalam Faridah sebut. Walaupun kita curi, kita kena larang yang curi lagi. Kita nak curi barang, nampak budak tu nak mari curi baik kita tak? Wajib kena larang dia. Eh, hey, bang, so curi? So curi. Kita duk make dah. Ye, so make. Kau nak sore ya? Okey. Lama tu tadi kita sore ada mungkin nak kau tu. Lari jahat eh. Budak tu kata ya noh. Mau curi nak lari aku. Ya mau make ke? Mau curi nak lari aku. Siap kena jawab kena. Jawab kata, aku curi aku jahat. Mun jangan jahat sebab aku. Tu. Aku curi ni aku jahat dah. Mun jadi jahat sebab aku. Ye. Ha tu. Ha muka. Siapa tahu tu. Ha siapa tahu tu. Kena ada sulung pakat duk royak tu. Dan adalah seorang alim yang bernama Ibnul Jauzi. Ha ni Datuk ni tak apa ni. Kalau Jauziyah tu Yah. Kalau Yah tu lain sikit. Ibnul Jauzi tak apa, Ibnul Jauziyah. Kalau ada yo, yah, yah, ta tu tak ada sedak lah, ingat gitu sudah. Ada ta, tina tu dalam sedak lah. Hak tu Ibnu, anak orang Ibnul Taimiyah. Ibnul Jauziyah. Ada Ibnul Jauzi ni tak apa, Abdul Rahman bin Ali ni, Al-Hambali ni, Datuk ni Al-Sunnah wal Jamaah lah ni. Dia dua Ibnul Jauzi tu. Ibnul Jauzi, Abdul Rahman bin Ali, Al-Hambali. Haa, Ibn Jauzi ni apa? Kalau Jauziyah tu hak tu, apa nama? Ibn Qayyim hak tu. Al-Jauziyah. Hak tu Yah, Yah. Ingat lah sudah Yah, Yah. Dah ada tino tu tak ada sedak. Haa, gitu. Kita je dua kali silap. Ibn Jauzi, Ibn Jauziyah. Hak anak murid Ibn Taymiyah tu, Jauziyah tu. Jauziyah. Hak tu anak murid setia Ibn Taymiyah. Haa, tu tengok. Haa. Banyak Ibn Taymiyah, anak orang dia. Ha tu, Ibnul Jauzi ni membagikan umur kita yang kedua ini, umur dalam dunia ni lah dia. Ibnul Jauzi membagikan umur kita yang kedua ini, umur kita dalam dunia ni membagi kepada lima bagi. Ibnul Jauzi bagi pada tiga bagi, lima bagi. Mana lima bagi? Iaitu lima musim lah. Ya juga ya. Iaitu lima bagi tu jadi lima musim. Apa lima musim? Lima peringkat, lima masa, lima marhalah. Lima peringkat, lima musim je kata gitu orang tua lah. Lima musim. Lima bagi, lima peringkat gitu. Satunya budak. Teka budak orang panggil, teka duk budak atau kanak-kanak tu lah dah. Budak atau kanak-kanak. Iaitu budak atau kanak-kanak ni kira di mana ni? Dari keluar dari perut ibu hingga 15 tahun. Siapa kebalik. Ambil dia keluar dari perut ibu, siapa kebalik, tekau tu panggil budak lagi. Budak lagi. Yang mesin tu nam-nam lagi ya. Dia budak masa tu. Kedua tu, dua muda. Ni tak budak, ni muda lah. Tak ni budak. Hak ni muda. Tekau muda. Kau muda. Iaitu muda tu dari 15 itu Hingga sampai 35 tahun. Baik, saya muda lagi lagi tu dah. Muda lagi kenal sungguh lagi. Dari tahun ke muda lagi kau. Berarti 34. Mau sungguh sabik pun dah. Bila lakau sampai ke 35 tu, ingat tega apa pun mulai dah. Mula ilang dah. Kalau mengapa, apa pun jadi payah ingat. Lalu ni rasa kacik-kacik lagi. Kalau sampai ke 35 tu, dia mula lah. Tak supa dulu. Kita boleh rasa. Dia mau diwayak lah. Ni kita tak boleh rasa lagi. Mereka tak sampai lagi. Dia mau diwayak lagu tu. Sampai 35 tu jadi lain dah. Ha tu maka tu kau muda ni 15 sampai 35 tahun. Yang dia rasa tua lagi kita. Aku tua dah. Aku kena bini dah ni. Tak kena ngaji lah. Muda lagi. Nu sampai ke 35 tu. Kalau bini dah pun kena mengaji semua juga. Sebab muda lagi. Mudah lagi. Duk mudah lagi ni. Ni masa tua dah masa melawi anak pula lah mengaji. Kita punya duk mudah lagi ni. Ha, tu dah. Hingga siapa? 35 tahun. Yang ketiga, tua. Tiga tua. Tapi tua, tua yang dipanggilkan bahasa Melayu orang dengan orang tua tu lah. Ayuh kata. Takut pergi pahit tua dengan makna masak pula. Awan tua dah masuk dah. Bagaimana tu? Tua yang dengan yang dipanggilkan bahasa Melayu dengan orang tua. Ni rung orang tua. Cuang mana ni? Kau dulu dah habis lagi. Orang tua yang lawan budak-budak orang ni. Yang lawan dengan budak. Orang tak panggil budak dah. Orang panggil tua dah tu. Lawan dengan budak dah. Tak panggil budak dah tu. Iaitu tua ni, waktu tua orang tua ni dari 35 hingga 50 tahun. Hingga 50 tahun. 35 sampai 50 panggil tua. Tua mula-mula tua. Mula nak tua. 35 sampai 50 mula nak tua baru. Teka tu rang pun duk gagah lagi. Sampai 5 tu. Awak gapo-gapo pun duk leha duk ada itu lagi cuang ni, cuang hot sedap ni. Kalau buat kerja. Sebab tu bukan cuang kerja lah ni. Cuang ni cuang ngaji. Sampai ke 35. Lepas 35 tu sebenarnya cuang kerja sungguh. Dah sampai 50. 35 sampai 50. Ha, masa tu wak lah nak wak pun. Wak gi. Tapi masa ngaji cuang ni. Masa ngaji sebenarnya ni. Kita dah gomor ikut saya. Dah mula kerja dah 17. Dah kerja dah. Masa ngaji tu tinggal lagi saya. Saya sangat. Lepas tu masa ni. Masa tua mula nak mengaji. Masa mengaji kira nak kerja. Masa tua mula nak mengaji. Yang dia tukar gitu. Ha, jadi kot tu pula. Tukar umur 50 baru nak mula. Paman nak tahan tu 30, 40, 50. 50 tahun tu boleh buat banyak karo ada kalau nak kerja. Ha, masa tu cari kereta. Cuang tu nak boleh buat kereta, buat rumah sedap lah. Cuang 35. Nak sipa itu. Ha, tu. Cuang tu sedap. Cuang ni tu kalau cari kalau nego pun kalau buat kerja pun sekolah ada kerja nak mengaji lah dulu. Tak apa usah fikir nak kerja nak kaya lah. Cuang ni. Cuang ni kira nak boleh ngaji lah. Sebab masa ni masa muda lagi. Masa muda lagi Ibnu Jauzi tu bagi lagu tu. Yang keempat tua juga. Orang panggil tua juga. Dikatakan tua juga. Tetapi lain daripada makna yang dulu lah. Hak saat ini tua baru nak tua. Hak ni tua dah. Perhatikan dah. Ya, senih kak. Tua juga. Tetapi lain daripada makna yang dulu. Ni kena cari asal bahasa Arab ni dah. Ya ada tu bahasa Arab panggil tu. Syabab, syekh, masa mana tu. Ya ada tu dah. Tu ya ada masa ya tu. Marhalah tapi tak ingat nama ya. Tapi bila terjemah kepada bahasa Melayu, jadi tua-tua juga. Tua belakang. Tapi musanah kita bagi dah tu. Ni tua juga panggil. Tapi tua, tapi lain daripada makna yang dahulu. Makna dulu ni lawai bagi budak. Tua ni bukan lawai budak dah ni. Tua dah. Tua tak boleh kata lawai budak dah ni. Tu dah. Maka tua tu kau ni nak buat baik dia budak tak boleh lah. Tua hok sat ni kadang-kadang dia duduk sepa budak juga ada juga tak apa lagi dia kerana dia boleh duduk lawan budak lagi Tapi tua ni nak kata duk ngebek budak tak boleh dah. Duk baik budak, duk main apa. Aduh. Kalau orang tua-tua tina dia duk main jual misalnya dengan budak. Habiskan dia dah tu, orang tu. Seruk dah tu dah main jual. Lain daripada makna yang tu. Iaitu tua ni ni, tua dengan makna dekat nak mati. Ayah kata. Iaitu tua di sini ni, tua dengan makna dekat nak mati. Tua dekat nak mati orang panggil. Hak saat ni tua juga tapi tua duk gagah. Hak ni tua, tua dekat nak mati. Gitu dah. Atau dengan makna tak rak bekerja kuat-kuat. Ha, baik juga tak boleh ke? Tak rak, tak rak. Tak larat, tak rak, tak mampu. Atau dengan makna tak rak, tak mampu bekerja kuat-kuat. Tak rak dah nak kerja kuat-kuat. Ha, tu ni tua ni. Tua dengan makna kalau kerja nak pikul barang sampai dulu tak rak dah. Ha, ni tua juga. Kalau tua sampai 50 saat ni duk gagah-gagah lagi. Hak ni tua dengan makna tak kerja, tak tak kuat nak kerja dah. Boleh kerja lagi tapi tak rak mana dah. Tak kuat mana dah. Boleh sekadar gitu je. Iaitu, ha, tua ni ni. Tua dengan makna ni ni. Dari 50 itu hingga 70 tahun. 50 hingga 70. Cuang tu tu kerja pun koda-koda. Banyak keduk kot sejik je. Ha, tu kerja koda-koda. Yang kelima, tua juga. Oh, nak kata ini, ya kadak kot semata dah. Yang kelima, tua juga. Tapi dengan makna sangat tua. Atau tua mengatuk. Oh, tua kecek. Dengan makna sangat tua atau tua mengatuk. Tua mengatuk ni tu. Boko, ibarat tua mengatuk. Tua mengatuk ni tua apa yang singkat dah, ya? Eh, ya tu. Tua mengatuk apa ni? Ah, tu mana? Ha? Ya, lah ha. Pio tu tak tanya dah. Lah ha. Pio. La ilaha illallah. Nyanyok tua nyanyok boleh kata ke? Tua tua tua mengatuk atau tua nyanyok boleh kata dah. Iaitu dari 70 itu hengok akhir umur. Ha ni. Ha, umur ni sebab kalau Allah Taala jaga umur ni, ia boleh sehat sampai satu pun duk amal ibadat molek. Ada juga. Tapi orang ni masing-masing lah. Allah Taala jaga sekat mana. Ha tu. Tapi lucu modal dah. Modal duk di 93. Modal. Rasulullah buat landasan modal umur kitanya 93. Bila seorang tu sampai 93, lucu modal hidup. Lajak daripada tu, labo. Tapi kalau pergi mati dulu, tak lucu modal lagi. Tak apalah. 93 tu, umur modal dah. Sampai 93, lucu modal kita dah hidup ni. Alhamdulillah dah. Tapi kalau lajak lagi, labo lah tu, buat labo air banyak lagi. Kalau labo. Apa ke labo air? Hengok akhir umur kita. Lepas tu, musanya pesel lah dah. Maka hendaklah mereka-mereka yang tu perumurkan. Masuk musim yang kedua hingga yang kelima itu. Ha tu, musim yang kedua. Mana musim yang kedua? Muda sampai ke mati tu. Teka budak tak apa lagi. Budak yang tak taklid lagi. Tak mengkalah lagi kalau mati belum pada tu pun tak apa lah. Tapi kalau muda ni, muda 15 gida ni sampai ke mati ni, orang yang tu yang hidup, tu yang hidup dalam masa tu, Tuhan perumur. Jadi tu yang beri hidup. Masuk musim yang kedua hingga yang kelima tu, hendaklah secukup-cukup jago. Sehabis-habis jago. Sebenar-benar jago. Jago lagu mana? Jago beri menang sebelah kebaikan. We menang sebelah kebaikan, menang di atas kejahatan. Maknanya, we banyak lek buat baik. We banyak lek baik. Jahat tu asal dia, ada juga manusia kita nak jadi baik semua tu. Payah juga, malaikat Nabi. Manusia ada gitu, orang iman ni ada cekal mana. Tapi lebih banyak lek. Lek baik. Sebelah kebaikan tu. Kalau kita duduk Mesir pun, cekal duduk ralik pun ada lah. Cekal duduk jalan masa dia dah, masa duduk sini tempat ralik ni. Tapi lebih banyak lek ngaji tak pada. Bukan duduk ngaji semua tu. Ngaji semua, tak agak-agak, mutah. Ngaji semua. Bukan semua ngaji semua. Lebih banyak lek ngaji tak pada. Duduk lek ngaji. Masa dia dah cepat. Nak jalan kena gitu gini tapi masuk lek mengaji tu tak apa dah. Lebih banyak lek kebaikan di atas kejahatan. Janganlah sekali-kali halok beri jadi mati dalam hal meneh atau berat sebelah kejahatan tu. Janganlah tak payah lah ni. Janganlah sekali-kali halok apa halok lepas biar. Jangan dok halok, jangan dok lepas, jangan dok biar beri jadi mati di dalam hal menang atau berat sebelah kejahatan. Jangan. Mati dalam hal meneh lek jahat, lek kejahatan tu jangan meneh lek nu. Seperti berkata dan beroyak. Beroyak. Ada to seko tu. Beroyak tu apa? Royak. Royak. Royak dia mencerita. Seperti berkata dan beroyak. Setengah-setengah orang kita. Pada beroyak tu dia mencerita. Royak-royak. Seperti berkata dan beroyak. Kecek musanah ni, Masya Allah. Dia tak kira kata bahasa kat mana aku tulis ya. Kita kalau kita nak tulis kita kira ni aku tak lagu apa beroyak. Mencerita ha yang dia sedap. Musanya dia tak kira. Lah. Nak biar orang pahal. Nak biar orang pahal. Ha mujur juga. Jadi kita boleh terima pesaka ni mujur. Mujur. Bahasa taning, bahasa asal, bahasa tempat teh tu. Ha, boleh duduk dengar-dengar juga. Ada. Atau berat sebelah jatan. Seperti berkata dan beroyak bercerita oleh setengah-setengah orang kita. Ada setengah-setengah orang kita duk kata duk royak. Yo royak apa? Beroyak han. Jadi akan hak maful bih. Beroyak akan han orang-orang mati di dalam bong lemu. Ada orang cerita. Duk pelago lemu, pelago lemu. Okey, lemu pelago dia. Yo yo meneh ya Allah, kena tak Allah jadi mati susu. Han orang-orang mati di dalam bom. Bom ni ti bom dah. Siye panggil bom, bom tu. Bom tu tempat pelago lemu tu lah, tempat pelago. Kalau tempat judi pun ada bom, bom judi. Bom dah bom, bom, bom. Kalau orang Malaysia Malaysia ada kadah, tak he. Ya bom tu siye. Bong bong. Bukan bong apa, bukan bong tu. Bong lemu bukan. Bukan ambil, dah mati dah. Ambil bong di top lemu, mati dia. Tidak okey. Lama tu mati dah, bong lemu. Dia ambil bong tu nak di top lemu, okey-okey kena dia, mati. Ya, bagaimana itu dah? Nama dah baik tu. Orang mati dalam bong lemu, duduk pelaga lemu, okey-okey. Mati dia. Orang dulu dia pelaga lemu, ya, lo ni lain dah. Banyak karo pula ni. Duk mati dalek, dalek, apa? Banyak. Dalek konser. Dalek stadium. Mati lah tu. Ha, gana jadi lah. Ha, mati dah. Mati di kanan. Terus duk becok. Duk diskotek. Ha, tu tu. Orang cerita ha tu. Yang ni, yang ni weird back tu. Itu. Matilah habong, bong lemu. Atau dalam wik. Wik waye, bangun waye, bangun wayang. Wik, wik ni, wik, wik. Bukan mati dalam mutu wik ke apa tu. Mati wik. Tini dia mutu wik ya. Tak. Bukan wik. Wik ni, bangun wik, wik waye. Wik, wik, wik. Bangun waye lah masa dulu kat bangun waye kulit. Bangun wayang. Kalau lo nengok, oh jadi. Apa? Apa panggil? Ni. Eh? Ronang tu lah dah. Ronang tu semua negeri panggil apa? Sinema. Ha tu. Sinema. Sinema tempat orang masuk tu lah bukan royal big cinema bukan pet nang palan tu dah. Kau tu royal. Mana? Tu big cinema kau. Ha tu. Lewat dale big royal. Kalau kok nibong kok ha kok kok kok tu. Kok pos apa? Kok kok kok tak mari. Kok kok kolisiam ada atas tu. So dua nak boleh masuk dah tu. Kau tengok kau duk sen mas. Praik dengan nak ik. Tiok air mata tu baik. Mati kita dah tu. Mati azbillah yang zalim. Abang-abang kerah dia mau tu baik bidan ni. Kan ada nampak. Matilah. tuik kau ye. Ada orang cerita. Masa dulu ada, ada. Sebab tu orang boleh cerita ni. Ada royak mari akan kelakuan orang-orang mati dalam bong ilmu atau dalam wik. Atau sebagainya. Sebagai sebagainya nyonya bong lemu tu lah. Apa banyak lagi lah. Dan diskotek. Duk dacok-dacok khabar-khabar pun mati. Tu banyak lagi. Banyak kawan lagi apa lagi. Naik plaza. Macam-macam lah. Apa lah je. Tu stay. Sebab tu kena jaga sikit kita. Kalau waso tuwe tak rok dah suruh kaca lagi tempat baik tu. Takut dia mati situ tak ada ada. Kalau waso tuwe gago lagi tak apa. Dacok kita apa sedih lagi. Dia boleh selagu ke. Waso rok. Ha, tapi bukan suruh ni. Nak royak kata kalau waso padai gi lagi. Ha, tu tak ada roh. Tapi kalau waso tak ada nak gi dah tak rok dah. Eh, baksa kaca masuk gi. Takut. Takut. Ada juga cerita kata mati atas dada perempuan. Hidup tempat berzina. Kok golok masa dulu. Sengaja golok tu. Masa dulu tempat tu semuna lah. Dia nak tengok dia tak lagi. Saya kot tu. Kawan mati dalam bilik. Makan ubat banyak dah. Dia tua dah. Tua dah. Tak rok dah kena pakai ubat. Cari ubat. Tak balik dengan tua. Mati tak ada. Iyazubillahimizali. Nak berzina. Nak zina lagi. Tu jangan. Siapa tahu tu Musa yang kata jangan matilah keadaan itu. Eh? Maka dinamakan orang itu yang mati dalam di dalam maksiat. Nama mati dalam maksiat. Takut tu. Sebab tu nak dengar lagu pun malam-malam dah. Bila dengar sudah. Nak tidur, where to be? Jangan sama sekali duk sumat dan lingur tu. Takut dia mati telah tu apa nak kata. So tak nyerah. Buka Quran. Quran nyerah dia lah. Cepat nyerah kalau dengar Quran. Style ya. Dengar Quran lagi. Ha tu cahaya. Kalau nak dengar juga kok dengar tu khabar ni. Kalau nak tidur, wei tu baik dulu. Takut dia mati celah tu. Nak kata kan no. Dimaka orang yang mati dalam maksiat. Maka nyanyulah orang tu. Nyanyu tu. Nyanyu kesialah orang itu. Nyanyo, kesie. Nyanyo, lek dia tu nyanyo sana. Dan juga malu anak-anak buah. Anak-anak cucu, anak-anak beranak, anak-anak isteri. Anak-anak buah, anak-anak isteri. Malu anak-anak isteri. Tahu-tahu, hey, bank tak ada lah. Oh tu eh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mana? Mana? Lebangmu. Mula jadi tak ada sedap sangat dengar lagu tu. Jadi malu anak buah. Muka malu anak-anak buah. Semua wari-wari dia malu be. Sebab kata kita mati dalam diskotek. Dalam konsert jadi malu be. Malu kata mati dalam hati. Tak kecek. Jadi nak kecek pun tak penuh hati. Kalau kata mati tu kadang mengaji. Ha, apakah kecek siapa ke bila-bila tu? Yo ni mati dah tak. Mana? Duk mengaji. Nak be apa dia edik. Oh, gana. Oh, mati dah. Alhamdulillah. Syahid tu dah. Tu lain lah. Ha. Ni duduk kok lain. Ha, tu takut juga tu dah. Maka dia kata, malu anak buah. Dan kaum karobak je lah belakang tu. Pok-pok kaum karobak adik-adik wadik. Wari-wari semua pun malu. Juga malu anak-anak buah dan kaum karobak yang mendengar hal itu. Han mati di dalam bong masalah tu. Dengar hal tu jadi malu. Allahu Akbar. Malu. Dan jikalau pihak yang mendengar itu pun di dalam bekerja maksiat juga seumpamanya sekalipun. Malu juga. Ni royoh pada malu ni. Royoh pada malu. Malu juga. Dan jikalau pihak yang mendengar tu. Pihak jadi orang mereka yang mendengar kematian tu. Pihak yang mendengar. Jadi mereka yang mendengar kematian. Orang yang dengar kata, si mati-mati dah tu. Walaupun orang tu tu, orang yang dengar tu pun, di dalam bekerja maksiat juga, duduk sekali, dalam week. Kita dengar iyo. Kita tengok orang yang sekali. Mungkin mati sekali. Dan mana mati. Dia kisi yang jauh sikit lah kita. Sekejap kali. Sekejap sekali. Jauh sikit. Kawan-kawan dengar tu, dia mati dah. Hok dengar kata mati tu malu. Walaupun hok dengar tu duk kerja maksiat sekali pun. Jadi rasa malu gati. tu baik aku tak seru. Takut mati juga sini. Ah. Kalau tak mati, kalau tak mari dengan aku pun song. Jadi mari. Jadi malu gati. Ingat dah, jika pihak yang mendengar itu pun dalam bekerja maksiat juga seumpamanya yang mati sekalipun, yakni rasa malu juga gati. Rasa malu juga ganti itu. Oh, tu dah. Allahu akbar izalu. Dan terplengoh-plengoh. Dia tidak plengoh. Perlengoh-lengoh. Perlengoh-lengoh itu apa? Tak ambil peduli sangat. Maka tak, maka terplengoh-plengoh. Maka tak ambil peduli. Tak ambil padu. Oi, pok mak mati dah oi. Hok gi wak maksiat sekali pun rasa tak ambil padu. Rasa tak sempat padu. Mati, mati juga. Mati dah leha maksiat. Rasa tak jadi, rasa tak plengoh. Hei, mau mari sekali ke? Mau sekali? Hagi ni mati dah tu. Oh tu eh. Ya ya, tak apa. Tak apa nak tu oi. Oh, apa? Malu hendak pergi ambil mayat tu. Malu hendak pergi ambil mayat. Ambil mayat tu malu. Rasa malu ganti. Padahal sama buat maksiat juga. Ingat na'udzubillahi min zalik. Bismillah. Minta Allah Taala melindungkan kami daripada dimakan itu. Sekak tu nampak dah. Dan dikatakan bahawasanya orang-orang yang telah sampai umurnya 40 tahun padahal tidak menang taatnya di atas maksiatnya, maka hendak bercadanglah kepada neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa 'ilmin la yashfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'an la yustajab. Wa nas'aluka 'ulumana nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد طش الصبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد على الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نغزى بالخير ونقفى كل شاء ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد